Baik, mungkin Ustadz di sini kami menyampaikan juga bahwa format malam ini sedikit lebih ke dialog, dan mungkin nanti di tengah-tengah materi teman-teman bisa langsung interup untuk bertanya. Jadi tidak perlu sampai selesai, namun bisa langsung tanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang terbatas, insyaallah sama-sama kita akan menggali dan mengetahui hal-hal yang cukup meresahkan kita, meskipun sebenarnya agama Islam adalah agama as-salam, agama kedamaian, terbetik dan kita bisa mengetahuinya dari ungkapan salam yang sering kita ucapkan. Salat pun diakhiri dengan salam, karena itu adalah risalah yang kita sampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian Allah juga mengajar di surga ada tempat namanya Darussalam, rumah kedamaian. Tetapi kedamaian itu kadang diganggu sendiri oleh yang disebut di dalam Al-Quran, sering dibahasakan syaitan. Syaitan sendiri selama ini kita persepsikan pada satu hal yang menyeramkan dan menakutkan. Padahal seandainya jika syaitan itu menyeramkan dan menakutkan, Nabi Adam tidak akan pernah terjerumus berbuat dosa. Ini perspektif yang perlu kita perbaiki, bahwa syaitan itu ternyata sesuatu yang melenakan, yang membuat kita menjadi enjoy, membuat kita menjadi akrab dengan dia, dan kita benar-benar terbius, tersihir oleh syaitan itu sendiri, sehingga akhirnya kita mengikuti jejaknya. Dan di dalam Al-Quran sendiri, syaitan itu terdiri dari jenis yang banyak, manusia dan jin. Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Jadi syaitan itu lebih kepada sifat, dan menjasad pertama kali adalah di iblis, yang saya kalau boleh lebih tertarik menerjemahkan kata-kata iblis dalam bahasa Inggris itu the fallen angel, bahwa sesungguhnya orang-orang itu baik iblis ataupun manusia-manusia yang memusuhi Islam itu tadinya bisa jadi adalah orang-orang yang baik, atau lebih tepatnya ketika kecil mereka itu yulatu ala fitrah. Nah, jika dalam pertempuran dengan liberalisme yang kita saat ini sedang diskusikan, maka titik tolaknya adalah kita mengetahui. Saya disuruh menguliti tentang kajian liberalisme dari sisi agama, saya sering ngajar di pasca sarjana itu ada sebuah materi namanya metodologi Islam. Di metodologi Islam itu seolah-olah kita ingin harus mengetahui cara belajarnya orang yang Islam itu dianggap sebagai studi seperti agama-agama yang lainnya. Jadi objeknya itu adalah kajian. Nah ini. Dan lebih tertarik lagi ketika nanti masuk di dalam Al-Quran, akan dimunculkan sebuah metode yang kita sering mendengarnya, hermeneutika. Nah, mungkin kajian saya akan bukan tertekan di situ. Nanti ada misal sedikit kita menguliti rapuhnya metodologi. Saya beri judul liberalisasi atau liberalisme, faham liberal yang ada dalam agama ini. Saya ngutip sedikit dari disertasi saya tentang gender, ini rapuh, mereka itu tidak memiliki metodologi bahkan. Nah, sebentar saya akan mengajak berenung. Di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan kata-kata al-aqlu. Al-aqlu yang artinya akal, atau al-muh yang artinya otak, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi yang ada adalah Allah menganjurkan kita untuk menggunakan akal. Kalau kita lihat dari fasihnya kata akala, itu ada 49 kali. Hampir semuanya bentuknya adalah fi'il mudhari atau continuous tense atau present continuous tense. Hanya satu saja yang berbentuk fi'il madhi. aqilu disebut 24 kali, yaqilu 22 kali, aqala, naqilu dan yaqilu masing-masing sekali. Ini belum termasuk derivasi kata-kata yang dari fakaro yang artinya juga berpikir, dan khusus untuk afala taqilu itu diulang sebanyak 13 kali. Ini dari semua tersebut kita bisa rangkai bahwa agama kita tidak menahbiskan akal sebagai dewa, tidak memuja akal karena akal itu ada kelemahannya. Tetapi agama kita menganjurkan bagaimana memfungsikan akal. Makanya tidak ada di dalam Al-Qur'an kata-kata al-aqlu dan al-mukh tadi yang sudah disebut. Nah, liberalisasi atau liberalisme itu aspeknya banyak. Di sini mungkin hanya beberapa yang dikaji ya. Kalau bahasan ideologi atau agama itu identitas supaya tidak ada dan tidak jelas. Ini kebetulan akhir-akhir ini kita sedang menghadapi isu ya, agama di kolom KTP itu ditiadakan. Nah itu diantaranya termasuk salah satu gerakan liberalisasi. Jadi orang kalau sedang baca identitasnya nggak perlu ditanya agamanya apa. Berarti kita bergeser ke arah itu. Pendidikan juga terjadi sekularisasi kurikulum. Di ekonomi adanya kapitalisme elitis, sosial nanti anti kemapanan keluarga. Jadi menikah itu tidak terlalu penting. Bahkan nantinya anak itu statusnya bapaknya siapa, ibunya siapa tidak terlalu penting. Lalu di sisi lagi ada kesetaraan gender. Di sisi budaya nanti pemujaan seni yang tanpa batas. Politik nanti pemisahan agama dan negara. Ini larinya kepada desakralisasi agama. Dan desakralisasi agama itu bisa lewati dulu kan? Sumbernya yang akan didesakralisasi itu Al-Quran dan Hadis. Subjeknya adalah Allah, Malaikat, dan Rasul. Kenapa saya dulukan Al-Quran dan Hadis? Karena mereka tidak mungkin apalagi rata-rata mereka adalah orang yang sudah faham. Dan sekarang itu mengapa orang-orang liberal itu relatif lebih sulit kita hadapi? Karena sebagian mereka itu sekarang sudah faham bahasa Arab. Dan kalau khusus tempat saya belajar di Mesir, orang-orang liberal itu bahkan tidak jarang yang hafal Al-Quran. Nah ini nantinya kesimpulan yang diambil, Al-Quran dan Hadis itu sama dengan karya sastra yang lainnya atau karya manusia, disebut seperti nas atau nusus teks, sehingga bisa dikritik. Dan Allah itu hanya ada di alam idealisme, sementara ajaran-ajaran Allah itu tidak cocok atau tidak sama dengan realitas alam manusia. Nanti kita jika ada waktu malaikat bisa kita lewati, karena itu adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Dan yang terakhir itu Rasul ingin mengambil sisi kelemahan Rasul bahwa dianggap sebagai manusia biasa yang tidak ada bedanya dengan kita. Pendekatan ini adalah pendekatan lintas kajian. Jadi kalau dibahas itu, inti dari yang 7 poin ini adalah Islam dianggap sama dengan poin-poin kajian yang lainnya. Dan nanti Islam itu bisa dikaji dengan pendekatan ilmu sosial yang selama ini digalakkan di barat. Pendekatannya apa saja? Ini ada 6 pendekatan. Pendekatan sejarah. Jadi Islam itu sama dengan agama yang lainnya, ada sejarahnya. Nanti pendekatan antropologi, pendekatan sosiologi, psikologi, pendekatan filosofis atau hermeneutika, dan terakhir pendekatan kritik sastra. Kritik sastra ini ada 4. Pertama strukturalisme, dekonstruksi, kemudian semiotika dan stylistik. Saya tidak akan mengurai semuanya, nanti akan saya ambil permisalannya. Kalau agama itu diambil dari sisi pendekatan sejarah, maka agama Islam itu, terutama Al-Quran, ada periodisasinya. Nah, kita sepakat, Al-Quran ada periodisasinya, tapi periodisasi ini tidak seperti yang mereka inginkan. Mereka menganggap Al-Quran sama dengan Bible. Bible ditulis setelah sekian lama wafatnya Isa. Demikian juga Taurat. Sementara Al-Quran itu final, ditulis di zaman Rasulullah SAW. Ada yang salah memprediksi, ada yang salah memberikan persepsi ya, bahwa Al-Quran itu baru ditulis di zaman Utsman. Padahal Al-Quran itu final ditulis di zaman Rasulullah SAW. Cuma ditulisnya itu di dalam berbagai sarana. Ada yang di kulit kambing, ada yang kulit sapi, ada yang di tulang, ada yang di batu, ada yang di pelepah kurma. Dan tidak memungkinkan dijilid jadi satu buku seperti ini. baru dijilid satu buku ini di zaman Abu Bakar dan kemudian digandakan di zaman Utsman. Nah, tetapi kenapa kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani? Itu karena yang dibawa ke Hijaz, yang dibawa ke Asia Tengah, ke Mesir, itu adalah fotokopian Utsman. Utsman yang menggalakkan itu. Sementara Abu Bakar tidak melakukan karena cuma ada satu mushaf saja. Nah, mereka ingin mengatakan demikian. Al-Qur'an itu ada kesenjangan yang disebut dengan marhalah tasyakul, itu mencari bentuk bahasa. Mereka mengatakan gini, Allah itu kalamullah dengan bahasa Allah ingin disampaikan kepada manusia. Manusia ini memahaminya pakai bahasa siapa? Kalau memakai bahasa Allah ketinggian, pakai bahasa manusia, emang Allah bicara pakai bahasa manusia? Ini kurang ajarnya mereka, mohon maaf. Allah bicara bahasa manusia itu pakai bahasa apa? Maka kemudian mereka menafsiri adanya malaikat itu sebagai perantara penengah antara bahasa Tuhan dan bahasa manusia. Nah, itu yang disebut dengan marhalatut tasyakkul. Al-Qur'an mencari bahasa di tangan pertama Nabi Muhammad. Dan ketika kita termakan isu itu, maka Al-Qur'an nanti ketika Muhammad, kata mereka, kepada sahabat itu sudah lain dari sahabat ke tabi'in. Maka semakin turun ke bawah, Al-Qur'an makin tereduksi. Itu ingin yang mereka sampaikan ya. Ini pendekatan sejarah ini, itu pesan yang ingin disampaikan. Nah, ketika Al-Qur'an itu jauh dari aslinya, kita sudah 1400 lebih, maka otentivitas Al-Qur'an, keotentikan Al-Qur'an itu tidak persis seperti ketika diturunkan. Ini targetnya. Maka nantinya adanya idealisme di dalam Al-Qur'an itu tidak sama dengan realitas yang kita hadapi. Padahal Al-Qur'an itu mengumpulkan risalah-risalah sebelum Nabi. Sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi yang dikhususkan untuk menyelesaikan masalah orientasi seksual yang salah, Nabi Lut. Ada Nabi yang diutus untuk menyelesaikan masalah masalah ekonomi yang fatal, Nabi Syu'aib, lalu Mutaffifin. Dan banyak ya, masalah ketika mengagung-agungkan kekuasaan dan materialisme serta kekuatan, maka diutuslah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Atau ketika satu kaum mengagung-agungkan kedokteran ya, medis ya, diutuslah Nabi Isa. Tetapi Nabi Muhammad itu, semua masalah itu ada di Nabi Muhammad. Maka jangan heran sekarang ketika ada tipologi kaum Sodom itu di tengah-tengah kita, bangga itu dia menjadi gay dan lesbi. Nah, itu tipologi kaumnya Nabi Lut ada. Tipologinya kaum Nabi Syu'aib Madian itu ada. Wailun lil mutaffifin, itu kaumnya Nabi Muhammad ada, dan sebagainya. Nah, maka nantinya Al-Qur'an akan dikatakan sebagai produk budaya. Dan Al-Qur'an itu turun di tempat tertentu dengan bahasa tertentu kepada nabi yang orang dari jenis tertentu. Itu mereka ingin melokalisir itu sehingga ketika sampai itu di Indonesia, ini kan Al-Qur'annya diimpor dari sana, maka perlu ada SNI-nya, standar nasional. Nah, nanti itu Al-Qur'an ini dihitungkan ada SNI-nya. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut ya. Positif negatifnya tidak perlu saya bicara, nanti silakan bisa di copy ya. Kalau dianggap sebagai mempelajari sejarah perkembangan Islam itu bagus ya, karena naik pasang surut umat Islam bisa dipakai. Pendekatan sejarah itu bermanfaat untuk itu. Tapi kalau Al-Qur'annya dianggap sebagai sejarah, Islamnya dianggap sejarah, maka akan membagi Islam dalam beberapa kategori waktu. Dan itu berarti Islam di zaman pertama dengan sekarang beda dong. Salat zaman dulu dengan sekarang beda dong. Menutup auratnya zaman dulu dengan sekarang beda dong. Nah, itu ingin ada gap ya. Nah, yang kedua pendekatan antropologi. Sebagai mukadimah aja, antropologi itu bagian dari fenomenologi gini. Di zaman Belanda, penjajah itu ketika lewat di pesisir utara, dia melihat seorang ibu-ibu sedang mencuci sarung ya. Zaman itu cara mencuci sarungnya adalah dipukul-pukulin di batu sungai. Ini orang Belanda geleng-geleng kepala, ini orang bodoh, mana bisa mencahin batu pakai sarung. Itu kira-kira kalau perkataan itu didengar sama ibu-ibu itu, apa jawabannya? Yang bodoh siapa? Siapa bilang saya mau mencahin batu? Orang saya mau nyuci. Nah, mereka bermula dari sini, maka teori antropologi harus dimunculkan. Ternyata membaca fenomena agama itu harus dilihat dari dua sisi. Islam itu Belanda dengan Indonesia, cara nyucinya berbeda. Jadi persepsi dia berbeda, maka Islam juga demikian, kata mereka. Makanya yang diambil dari pendekatan antropologi budaya nantinya, agama itu bukan wahyu yang dilihat. Kenapa? Karena agama sudah dipraktekkan ke orangnya, dan agamanya itu menjadi fenomena sosial yang bisa diteliti. Nah ini mereka ya. Maka ketika Islam itu dipelajari, kita harus mempelajari tentang mereka. Islam itu di Arab, bagaimana Arab sebelum Islam datang dan setelahnya. Dan setelah Islam itu sampai ke dunia selain Arab, itu bagaimana cara asimilasinya. Dan itu nanti menggunakan pendekatan yang ketiga. Ini saya lewati aja. Ini disebut dengan pendekatan sosiologi. Sosiologi itu nanti orangnya. Nah, pendekatan sosiologi itu adalah kepada masyarakat yang beragama. Nah, ini terjadi perbedaan antar tiap kumpulan individu dan masyarakat. Terjadi perbedaan antar bangsa Arab dan non-Arab. Islam yang dipraktekkan di Arab kemungkinan berbeda dengan Islam yang dipraktekkan di Asia Timur, Asia Tenggara, Eropa, dan seterusnya. Maka nanti perlu ada tadi ya, standar nasional tadi. Contoh, Al-Fakir ambil contohnya adalah ketika mereka membahas masalah aurat. Aurat itu sangat subjektif dan relatif. Kata mereka, aurat itu di dalam Al-Quran sau'ah ya, beda dengan jilbab, nanti hanya lain lagi itu. Kalau aurat itu sau'ah, nanti mereka menerjemahkan kata-kata jaib. Jaib itu bukan saku saja, sesuatu yang berlubang, yang harus ditutup. Dan itu mereka menerjemahkan sebagai aurat kubra. Jadi yang penting aurat kubra tertutupi saja, sisanya mah itu tergantung selera. Nah ini, maka relativitas kultur dan budaya ikut sebagai syariat atau memberikan tasyri yang baru. Nah ini kita lihat nantinya seperti ini ya. Nah ini, kalau membicarakan Arab identik dengan Islam, sekarang saya mau bertanya, sejak kapan negara Mesir, Sudan, Libya, Maroko, Aljazair, dan Lebanon itu menjadi bangsa Arab? Padahal Mesir itu adalah bangsa Koptik, bangsa aslinya Nubia. Kalau dalam ilmu Egyptologi, itu kita kenal dalam huruf-huruf hieroglif, itu tidak ada hubungannya dengan bangsa Arab. Jadi sekarang ngakunya sebagai bangsa Arab. Sejak kapan negara Mesir jadi bangsa Arab? Jawabannya, setelah ada Islam. Jadi Islam itu sangat identik dengan Arab. Jadi sekarang mereka ingin mereduksi bahwa Arab itu ada di bagian tertentu dari bumi ini. Betul bahwa di sana ada bangsa Arab asli, Al-Arabul Aribah, Al-Arabul Ba'idah, sudah tidak ada itu. Yang ada itu Al-Arab Al-Aribah dan Arab Al-Musta'ribah. Jadi negara yang diarabkan, kayak Mesir ini termasuk Al-Arab Al-Musta'ribah. Dalam sejarah Arab kita harus tahu bahwa bangsa Indonesia juga nyaris jadi orang Arab. Lihat dalam manuskrip Jawa dan Sumatera, bahkan ada sebuah kamus Melayu Arab itu, saya punya besar itu, namanya kamus apa ya? Ada kamus Melayu ditulis dalam bahasa Arab Indonesia, tapi hurufnya Arab. Itu besar kamus yang terkenal, saya lupa itu. Nah, lihat manuskrip-manuskrip itu menggunakan huruf-huruf Arab, menandakan bahwa nyaris bangsa Indonesia itu menjadi bangsa Arab. Maka sekarang kenapa terminologi ini sangat bergeser dan menjadikan bahwa yang dinamakan bangsa Arab itu ada di bagian tertentu dari bumi ini. Nah ini mereka berhasil dari sisi menggeser yang disebut dengan Arab itu. Padahal anzalnahu Qur'anan Arabian, bahasa Arab itu bagian dari agama Islam. Maka kita wajib hukumnya sebenarnya belajar bahasa Arab. Maka kalau untuk menangkal liberalisme, kalau saya ditanya, maka pertanyaan jawaban yang wajib adalah nomor satu, yaitu belajar bahasa Arab. Itu jawaban nomor satu saya kalau berkaitan dengan ini. Nah, yang keempat, mereka menggunakan pendekatan psikologi ya. Psikologi itu dalam bahasa kita rukun iman. Tetapi mereka ingin menarik mereka itu ingin kepada hal ini, bahwa yang penting orang itu baik, sehingga tidak penting bagi dia agamanya apa, nanti memunculkan madhab pluralisme agama. Kemudian yang kedua ada netralitas, tidak beragama nggak apa-apa, yang penting nilai-nilai keberagamaan itu dipraktekkan. Dan yang terakhir, identitas dan batas-batasnya itu tidak penting. Maka bagi mereka, yang penting orang ini jujur, yang penting orang ini adalah giat bekerja, yang penting orang ini baik sama tetangganya, agamanya apa itu tidak penting. Nah ini baik kepada tetangga, jujur itu bagus, tapi agamanya gak penting, nah itu yang harus menjadi masalah bagi kita. Nah terakhir, saya akan, sebelum terakhir, ini yang menjadi masalah di dunia akademis, itu pendekatan filosofis yang disebut dengan hermeneutika. Saat ini dimanapun tempat saya mengajar, di S1 dan S2 di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang namanya studi Al-Quran atau agama Islam, itu wajib mempelajari hermeneutika. Saya juga kadang geleng-geleng kepala, kenapa harus hermeneutika? Padahal ini adalah pendekatan filsafat yang digunakan untuk membaca filologi. Jadi manuskrip-manuskrip kuno dan diantaranya Bible. Kenapa perlu? Karena Bible itu dianggap manuskrip, karena itu adalah karya manusia. Sementara Al-Quran itu final, perangkat-perangkatnya sudah ada, penafsirannya baru tidak sebagian tidak final, tapi sebagian ada yang final, yang dalam agama kita disebut dengan ada Al-Thawabit dan Al-Mutabairat. Nah, sejarahnya bisa silahkan dibaca. Saya hanya ingin menandai ada 5 ciri utama hermeneutika. Yang pertama, pengarang dipaksa menyerah. Karena ketika Al-Quran menjadi, mohon maaf, menjadi mushaf seperti ini, itu dia sudah tidak ada hubungannya, ini kalam Allah, ini sudah menjadi teks, jadi buku, menjadi karya sastra. Menjadi ketika karya sastra itu sama dengan karya sastra lainnya, berarti pengarang sudah mati. Ini sekarang sudah di tangan saya, saya bebas mengkritik seperti seorang penguji disertasi. Maka ketika sudah selesai itu disertasi ditulis, maka penulisnya itu sudah dimatikan, menyerah itu pengarang. Yang kedua, teks suci menjadi manusiawi. Kalam Allah yang tadi suci itu sudah menjadi kalam bahasa manusia, difahami oleh manusia. Kemudian yang ketiga, maka penakwilan itu bisa dilakukan. Yang keempat, itu menjadi tidak ada yang final, semuanya serba relatif. Yang kelima, pakar tafsir itu juga manusia seperti hanya saya dan Anda, kata mereka. Nah ini nanti silakan bagi yang mau mengawafi ini, saya kasihkan, saya ngambil contoh-contohnya saja. Nah, pendekatan albinyawiyah atau strukturalisme itu kalau dipakai dalam kajian agama itu gini. Al-Qur'an kalam Allah, menggunakan perantara Jibril bahasanya berubah, sampai kepada Nabi Muhammad bahasanya berubah. Terjadi perbedaan bahasa 2 kali menurut mereka. Padahal dalam agama kita, dalam ulumul Qur'an, Al-Qur'an itu lafdhon wa ma'nan minallah, lafaz dan artinya dari Allah. Itu kalau kita belajar ya. Pertanyaan kalau saya mau membalik, apa sih Allah perlu repot-repot memakai malaikat Jibril, padahal Allah bisa manggil Nabi Muhammad langsung seperti halnya terjadi dalam kasus Isra Mi'raj ya. Nurunin Al-Quran bisa kayak gitu kan. Tapi kenapa melalui malaikat Jibril? Itu adalah amanah. Allah ingin membuktikan bahwa Jibril itu tidak merubah apa-apa. Itu tanda yang luar biasa. Lalu kenapa Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang ummi? Tahu ummi artinya? Kita sering menerjemahkan ummi itu kelemahan, padahal al-ummi itu bisa jadi suatu kehebatan. Dan buta huruf itu bergeser maknanya. Hari ini yang dinamakan buta huruf bisa jadi orang yang tidak bisa mengoperasionalkan gadget. Ya, itu baru buta huruf ya. Orang dikasih HP nggak bisa kotak-kotik, itu beda huruf zaman sekarang. Di zaman Nabi Muhammad, al-ummi itu bisa jadi merupakan sebuah kelebihan. Kenapa? Dikatakan orang hebat itu di zaman itu kalau dia bisa menghafal bait-bait syair, bisa menghafal. Dan Nabi Muhammad itu ketemu Jibril sekali dan diulang itu cuma satu kali satu tahun. Itu langsung Al-Quran melotok apa? Bukan melotok hilang, kalau kita melotok hilang. Itu luar biasa. Sehingga tidak ada keterlibatan. Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, terlindungi. Oh, di sini lihat di situ, terlindungi. Nah ini luar biasa. Lalu kemudian terus seterusnya kita belajar, nanti ada ada al-qiraat asyraf, kemudian ada sanad, dan mereka mengatakan dalam hadis sanad itu enggak penting. Sehingga nanti silsilah ini hadis sahih, hadis hasan itu enggak penting bagi mereka. Yang penting adalah teks matanya. Padahal as-sanadu minaddin, kata Ibnu Shalih. Sanad itu bagian dari agama, karena yang meriwayatkan itu juga ikut menentukan. Maka ada silsilah hadis itu paling sahih, biasa dan lemah. Nah, ini ya contohnya. Maka nanti akan muncul istilah bahasa Arab dengan Al-Qur'an mana yang lebih asli. Kadang dibalik, Al-Qur'an disuruh tunduk kepada bahasa Arab, padahal ilmu bahasa Arab itu baru muncul setelah era tabi'in. Semua ilmu-ilmu agama itu tidak ada yang muncul di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan era sahabat. Ulumul Qur'an, ulumul fikhi, ilmu-ilmu itu baru muncul di era belakangan. Itu semuanya digali dari Al-Qur'an. Makanya bahasa Arab juga harus tunduk dengan Al-Qur'an. Kita juga akan tahu kenapa di dalam Al-Qur'an, kalau Al-Fakir boleh ya memberikan sedikit dalam kajian sering ijaz itu, orang kelihatannya sederhana susunan katanya, kun qawamina bil qisti syuhada'a lillah, di dalam surat An-Nisa 135, dengan kun qawamina lillahi syuhada'a bil qisti dalam surat Al-Ma'idah, itu kan cuma dibolak-balik, bahasanya tidak ada yang diubah, tetapi Allah memiliki pesan yang sangat luar biasa. Ini dalam dalam kajian ijaz balaghah Al-Qur'an, kun qawamina bil qisti syuhada'a lillah, dengan kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti, artinya sama. Di dalam Al-Qur'an terjemah tidak ada bedanya. Tapi kenapa susunannya terlihat ya di situ ya? Yang satu lillahnya di belakang, yang satu lillah duluan. Itu ternyata kajiannya oleh pakar bahasa. Dua hal ini sulit dilakukan, berbuat adil kepada keluarga, orang dekat, itu sulit. Maka ditempatkan Allah di dalam surat An-Nisa setelah membahas, ada beberapa kajian di situ, ada nusus, poligami dan sebagainya. Itu diantaranya sebelah kanan 128, 129 dan seterusnya. Maka berbuat adil kepada keluarga sulit sekali. Kalau saya sebagai hakim menentukan yang di kursi pesakitan adik saya, itu sulit sekali. Tapi lebih sulit kalau yang saya adili itu musuh saya. Itu dalam surat Al-Maidah. Makanya didahulukan di situ, kun qawamina lillahi syuhada'a bil qisti. Nah itu orang-orang yang mengetahui esensi bahasa, sens ini sangat peka sekali. Belum nanti kita bahas kenapa iya karena aku tua, iya karena stahi, tidak memakai iya karena aku tua, iya karena truk. Belum lagi kita bahas nanti wa in ta'ifatani dan seterusnya. Di sini saya kira tidak waktunya untuk membahas ijaz balaghi. Saya hanya sedikit membahas tadi saja, membuktikan bahwa kajian strukturalisme mereka prematur. Kenapa? Boleh jadi mereka mengambil studi-studi liberalisme dari yang berbahasa Arab, tapi mereka sendiri tidak paham bahasa Arab. Akhirnya salah membaca rojulun dengan rijulun saja. Bisa jadi nggak tahu apa bedanya rojulun dengan rijulun. Padahal beda jauh ya. Rijulun artinya kaki, rojulun artinya laki-laki. Nah yang kedua, madhab dekonstruksi ini. Ini madhab disebut di dalam ilmu kritik bahasa itu ma ba'dal bin yawiyah, atau mendekonstruksi bin yawiyah. Semua yang ada itu tidak bisa dipakai. Kemudian semiotika, dan yang terakhir kajian al-uslubiyah, ini teks ya, kajian teks. Kajian teks di dalam Al-Qur'an ingin dikritik, dan saya biar tidak memonopoli, saya akan ambil satu permisalan dalam kajian gender saya. Salah satu teks yang akan dikritik mereka itu adalah, ada 8 tema dalam kajian disertasi saya. Tapi yang paling sering menarik, yang seolah-olah kita okein saja, itu adalah tentang waris ya. Sering ketika dikatakan lidzak hari mislu hadil unsayain, kita terkesima. Sekarang sudah ada, kita perlu revisi itu. Laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat perempuan. Itu kan yang sering ya, perempuan dapat setengahnya laki-laki. Sebentar, kalau Anda membicarakan warisan, itu bagian satu dari sekian hukum warisan yang integral. Di dalam Al-Qur'an, di antara sekian masalah yang ditulis dengan angkanya itu warisan. Salat tidak dimuat angkanya. Salat subuh 2 rakaat itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Puasa detailnya enggak ada. Zakat itu nisabnya berapa persentasenya dalam Al-Qur'an enggak ada. yang ada itu bagiannya saja, itu pun melalui kebahasaan. Lihat nih bahasa Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara, pakai lam. Li itu empat, lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Lalu wa fi riqab, fi itu fungsi. Wa fi sabilillah itu fi. Dua kali fi artinya beda. Jadi kalau ada waktu kita kaji masalah bahasa kemujizatan Al-Qur'an. Nah, yang waris itu perempuan mendapatkan setengah bagian laki-laki, itu terjadi dalam empat kondisi saja. Empat kondisi saya sebut di situ. Ada delapan kondisi perempuan menerima bagian sama dengan laki-laki dalam warisan. Dan ada 10 kondisi perempuan menerima bagian lebih banyak dari laki-laki, tapi diam-diam saja. Dan nanti ada beberapa kondisi, itu kondisional ya. Perempuannya dapat, laki-lakinya nggak dapat. Itu di dalam ilmu waris ada yang dikenal dengan mahjub, ada yang dikenal dengan asobah. Asobah itu artinya apa? Sisa ya. Sisa itu artinya apa? Kalau ada dapat, kalau nggak ada, ya sisanya gigi jari. Nah, dalam kondisi itu perempuannya udah dapat bagian yang angka pastinya, tapi laki-laki yang dapat asobah itu nggak dapat. Nah, ketika kita dilontarkan isu perempuan dapat setengah laki-laki, kita nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena kita tidak memahami sistem warisan yang integral itu. Padahal sistemnya ada ini. Satu dari empat kondisi yang dimunculkan. Sementara mereka tidak mau melihat angka-angka yang sangat banyak. Nah ini sementara saya kira saya tidak ingin memonopoli. Di sini ada dua pakar lainnya yang saya kira akan lebih kompeten berbicara. Dan kajian liberalisme di dalam agama itu kenapa dimulai dari Al-Qur'an dan hadis? Karena kalau Al-Qur'an sudah dianggap tidak sakral lagi, Al-Qur'an kalau sudah bisa diamandemen, Al-Qur'an ketika sudah dianggap tidak kalam Allah, tapi dia sudah menjadi teks manusiawi, maka sekarang siapa saja boleh menafsirkan Al-Qur'an. Dia gak punya kompetensi bahasa, boleh dia menafsirkan Al-Qur'an. Bekalnya cuma ilmu terjemah saja. Padahal ketika dia membaca Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, di dalam Al-Qur'an diterjemahkan Alamul Bayan, yang mengajarkan manusia bisa berbicara. Padahal Al-Bayan lebih luas dari itu. Al-Bayan adalah ketika Allah mengajarkan seseorang bisa mengungkapkan dan difahami, itu baru dikatakan Al-Bayan. Orang yang mohon maaf, yang dia tidak bisa bicara, Al-Bayannya adalah dengan menggunakan bahasa isyarat. Orang yang tidak bisa melihat, bayannya dengan bahasa suara. Orang yang tidak bisa menulis, yang dikatakan bayan adalah komunikasi yang lainnya. Dan itu luar biasa, kalau kita bisa memahami bahasa Arab, maka kita akan bukan hanya menikmati luar biasa kata per kata yang ada di dalam Al-Qur'an, tapi kita bisa menjaga imunitas akidah kita dari liberalisme. Ini sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai mukadimah dan prolog. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita dapatkan pencerahan. Ini dari sisi aspek segi liberalisme menyerang agama ya Ustaz ya. Dari sisi banyak sekali, bisa dari tafsirnya, hermeneutikanya dan lain sebagainya. Baik, mungkin yang mau bertanya bisa ditahan dulu ditulis, karena kita akan mendengarkan penyampaian langsung dari Bapak Faruk untuk bisa lebih masuk lagi ya, liberalisme sisi ekonomi. Mungkin bisa dikaitkan dengan ayat Quran ataupun aspek-aspek kekiniannya. Baik, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah ya. Yang ada di negara yang mungkin disebut sebagai apa pusatnya sendiri. Nah, pada dasarnya ya, ketika kita bicara ekonomi liberal atau liberalisme ekonomi dalam konteks yang sekarang itu apa, kita di Indonesia kayaknya melihat apa ya, menjadi sebuah hal yang kayaknya tuh apa perlu di ikuti dan lain sebagainya. Pada hal pada esensinya nggak ada lagi itu liberalisme asas gitu ya. Di balik liberalisme asas itu nggak ada gitu ya. Seperti misalkan ya, saya ambil contoh ya, negara yang kita anggap paling kapitalis ya, Amerika. Dia itu juga apa, mungkin kita ini lebih liberal dari Amerika dalam beberapa hal. Apa contohnya misalnya ya, dalam konteks ekonomi ini, itu dia ketika menghadapi krisis itu tahun 2008 dengan kolapsnya Lehman Brothers, lalu banyak hal yang kita nggak bayangkan, lembaga keuangan seperti Citibank gitu kan, yang nggak pernah terpikir oleh kita itu akan kolaps. Pada waktu itu akan menjadi kolaps kalau tidak di bail out, di bail out oleh pemerintah Amerika Serikat gitu. Dan banyak lagi ya, itu pada waktu itu tuh banyak sekali bank yang kolaps ya, di Amerika itu. Itu sampai state treasury itu di Amerika ingin apa, mereka bukan ingin ya, bikin kajian Islamic Finance 101. Islamic Finance 101 ini dalam artian itu kalau di sana itu kalau kita belajar basic ya, ekonomi finance itu 101 gitu istilahnya. Jadi Islamic Finance 101. Itu ya, negara itu kita lihat ya pada saat itu, pada peristiwa 2008-2009 yang terjadi justru nasionalisasi gitu. Bagaimana state mengambil alih semua kepemilikan private di lembaga-lembaga keuangan besar itu. Negara membela, bahkan GM gitu kan, pabrik mobil yang besar, General Motors, Ford, semua dibela gitu kan. Itu nanti kita bisa lihat itu pun menimbulkan apa, protes keras ya. Menimbulkan wacana pemikiran baru di Amerika itu sendiri gitu. Seperti apa namanya, satu hal yang saya ingin sampaikan ya, tidak ada liberalisme ini kan konsepnya pada awalnya ini kan ini neoliberal dari neoklasikal ekonomi. Neoklasikal ekonomi ini pada dasarnya itu adalah yang ingin peranan pemerintah itu adalah seminimum mungkin. Kalau perlu tidak ada ya peranan pemerintah, semuanya diserahkan kepada pasar, mekanisme pasar, karena dianggap pasar akan memberikan yang terbaik. Nah, tetapi pada waktu-waktu krisis itu kita melihat apa namanya, bagaimana negara mengintervensi, bahkan negara masuk dalam rangka memberikan jaringan pengaman sosial. Itu pada saat krisis banyak terjadi layoff ya, layoff atau PHK ya, pemutusan hubungan kerja di sektor keuangan itu ribuan gitu. Nah, itu negara ikut intervensi dengan memberikan jaringan pengaman sosial gitu. Nah, itu diperpanjang skim itu kan, itu sampai 18 bulan. Orang yang kena layoff itu diberikan apa namanya jaringan pengaman sosial oleh negara, diberikan misalkan gaji kita itu apa $5,000 misalkan ya, $4,000 itu 70%-nya ketika mereka kehilangan pekerjaan itu di cover oleh negara. Nah, itu sudah terlihat gitu kan, gitu, apa namanya, mereka sendiri itu dengan mengikuti lagi yang liberalisme itu sendiri gitu. Dan ada lagi contoh misalkan di sana itu kalau orang ya apa namanya seorang janda gitu atau widow ya, divorce atau apa karena berbagai hal ya, wanita membesarkan anak-anaknya gitu kan, itu ada skim-skim gitu, skim-skim yang menjamin misalkan sewa apartemen mereka dan lain sebagainya. Itu juga menunjukkan gitu kan bahwa negara itu ikut campur di situ gitu kan. Jadi sebetulnya ini persoalan lama ya. Ini kan ada isu masalah state failure, kegagalan government failure, kegagalan pemerintah kalau dalam literatur ekonomi pembangunan. Dan ada konsep market failure, kegagalan pasar. Nah, ini juga terjadi gitu kan. Nah, itu kan kalau bagi yang belajar ekonomi dulu kan ketika Amerika menghadapi Great Depression ya. Nah, itu dianggap fenomena market failure, kegagalan pasar. Tapi memang pemikiran ini berkembang lagi ya beberapa tahun belakangan. Walaupun sebetulnya apa namanya, nggak terlalu negaranya kayaknya lebih apa dominan di negara seperti kita ya, di Indonesia. Kalau di tempatnya sendiri biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu seliberal yang kita bayangkan. Dalam beberapa hal kita lebih liberal gitu. Kalau orang kesulitan kena PHK, negara nggak ikut campur gitu. Kita ini kapitalisme yang kita miliki sekarang di Indonesia ini mungkin apa lebih kejam gitu. Ini seperti kapitalisme pada masa Marx, apa lahir hidup ya, Marx hidup dan Marx meninggal. Itu diinfokan itu Marx itu meninggal ya, yang apa konsep komunis. Nah itu dia meninggal kelaparan, begitu kejamnya kan, nggak ada jaringan pengaman sosial dan lain sebagainya. Kan. Bagaimana seruan kepada labor, buruh untuk unite dan melawan kapitalis dan lain sebagainya. Karena kerasnya kehidupan untuk buruh pada saat itu. Nah kita sekarang memasuki tahap-tahap seperti itu, buruh mengorganisir diri gitu kan, mencoba melawan dan lain sebagainya gitu kan, upah minimum. Nah, mereka udah melewati tahap-tahap seperti itu gitu kan. Nah ini jadinya kita perlu juga gitu kan, melihat apa namanya konteks yang seperti itu gitu. Jadinya apa namanya kita lebih ibaratnya gini, waktu saya kuliah di sana itu mereka mempelajari Islam itu kadang-kadang melebihi kita mempelajari Islam. Saya waktu betul bidang saya ekonomi gitu kan, waktu saya menjadi NY itu, saya tapi mengambil satu mata kuliah Islam in the modern world. Itu boleh ya, ada 10 mata kuliah, satu bebas saya ambil Islam in the modern world. Saya melihat bagaimana mereka tuh mempelajari Islam gitu. Itu dibahas itu pemikir-pemikir Muslim seperti Hasan Al-Banna, Al-Afghani, Rashid Ridho, Khomeini, Syariati, semua ya lintas Sunni Syiah itu khususnya agak revolusioner, yang agak apa men-challenge, agak menantang ya pemikiran Barat itu yang mereka justru menarik. Ya. Kalau yang apa liberal justru mereka benar menarik lagi gitu kan, yang lebih menarik itu yang kelihatan agak beda gitu kan. Nah di situ kita bisa melihat bagaimana mereka mempelajari kita. Nah di satu sisi jadi perlu juga kita melihat bagaimana mereka gitu. Tetapi tetap tentunya kita dengan berpegang ya, dengan akidah kita, ideologi kita gitu. Nah, tetapi kita perlu melihatnya, kita tahu juga gitu kan kelemahan ya, dan kekuatannya yang mereka miliki gitu. Nah, pada dasarnya sekarang yang terjadi adalah apa namanya? Mereka menghadapi apa tantangan. Nah, ini belum selesai saya lihat ya. Itu kan ada gerakan waktu itu Occupy Wall Street gitu. Itu apa kalau kita lihat aja ya filmnya model kapitalism love story gitu kan, itu banyak kritikan terhadap sistem yang mereka miliki sendiri gitu. Dan pemikir-pemikir mereka gitu kan, kalau kita baca ya literatur 5 tahun terakhir ini itu sangat kritikal gitu kan, terhadap bagaimana Wall Street mendominasi ekonomi Amerika gitu. Nah, itu ada satu buku gitu kan tentang agenda for a new economy, agenda sebuah ekonomi baru. How Wall Street cannot be fixed but has to be replaced. Bagaimana Wall Street ini nggak bisa dibetulkan, tapi harus diganti. Nah itu dia cerita bagaimana dia menyadari negaranya itu Amerika itu sebagai middle class society, masyarakat kelas menengah. Terus dia melihatnya seperti itu, gitu. Sampai akhirnya dia menyadari gitu, dengan tahun 2008-2009 itu. Bagaimana persoalan di Wall Street itu bisa berdampak besar bagi ekonomi Amerika secara keseluruhan. Nah, jadi dia melihat ini ada yang nggak beres. Nah, ini ada yang perlu diubah. Nah, ini muncul itu kalau kita lihat nih, pemikiran-pemikiran baru di sana itu seperti itu. Nah, ini ada new quest, pencarian baru. Bahkan ada konsep istilahnya too big to exist. Itu kan ada istilah too big to fail. Terlalu besar untuk gagal. Jadinya company itu, bank itu kalau udah sangat terlalu besar, dia nggak boleh gagal. Karena kalau dia sampai apa berbangkrut, itu dampaknya untuk ekonomi sangat besar. Jadi too big to fail. Kenapa mereka banyak di bail out pada saat itu, disupport oleh pemerintah supaya nggak gagal? Karena dampaknya terhadap ekonomi. Lalu sekarang ada muncul, kalau too big to fail, apa artinya too big to exist? Kalau sampai too big, terlalu besar untuk gagal, maka dia ini terlalu besar untuk eksis, gitu kan? Ini harus di break up. Nah, ini muncul lagi nih pemikiran-pemikiran baru nih, supaya nggak terlalu mendominasi, gitu. karena masyarakat kesal kan. Bagaimana masyarakat kebanyakan merasa dia harus mensubsidi bankers gitu kan. Bankers yang bikin masalah, kita taxpayer gitu kan, average people harus menanggung itu gitu kan. Nah, ini tumbuh kan kerintisan pencarian gitu kan. Nah, belum lagi itu kan model pemikir seperti George Soros ya. Terlepas dulu tuh Mahathir ada critical sama dia tahun 98, dia currency spekulator. Itu ada bukunya The Crisis of Global Capitalism. Krisis dari kapitalisme global. Menarik juga itu saya lihat ya. Bukunya itu bagaimana dia melihat ya. Dia menemukan apa yang disebut konsep market fundamentalism. Fundamentalisme pasar atau excessive materialism. Materialisme yang berlebihan. Nah, dia melihat kalau materialisme ini terlalu berlebihan gitu, itu mengalahkan nilai-nilai non material seperti intellectual, spirituality, apa family relationship gitu, art, seni dan lain sebagainya. Ini akan membahayakan kapitalisme itu sendiri gitu. Karena semua ukurannya uang gitu, benar salah uang, ini berbahaya gitu. Nah itu muncul ya, itu hanya salah satu ya dari pemikiran-pemikiran mulai apa, ada pencarian lagi kan kepada sebuah nilai-nilai yang lebih apa ya, absolut ya, nilai-nilai kita bisa perhatikan gitu, dari film mereka gitu kan, itu mulai ada untuk pencarian-pencarian gitu, seperti itu gitu kan. Nah sekarang kita lihat ini kalau di negara berkembang apa sih ini ekonomi, liberalisasi ekonomi gitu. Nah, kalau kita lihat literatur ekonomi pembangunan itu turunannya ada tiga pada dasarnya gitu. Ekonomi liberalisasi ekonomi adalah kepada trade liberalization, liberalisasi perdagangan dengan apa tarif ekspor impor yang dibuat sebebas mungkin. Lalu ada financial liberalization gitu kan. Apa liberalisasi keuangan gitu kan. Ada dua dimensi di sini, adalah satunya deregulasi sektor keuangan gitu kan. Interest rate dibebaskan, jangan di cap gitu. Dan yang satu lagi apa, adalah opening of the capital account. Capital account ini apa ya, bebas dalam mentransfer uang itu, hot money itu datang keluar dan lain sebagainya. Dan yang terakhir privatisasi. Nah, ini tiga hal ini kurang lebih turunan pokok dari liberalisasi ekonomi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat memang filosofinya ini ada yang positifnya dalam kerangka ini trade liberalisasi itu. Mereka beranggapan supaya apa harga-harga itu menjadi lebih rendah, lebih efisien gitu kan. Konsumen itu diuntungkan gitu kan dengan perdagangan bebas itu. Nah, dengan liberalisasi keuangan juga yang akhirnya nanti itu katanya mengurangi kemiskinan gitu kan. Financial liberalization juga begitu gitu kan, untuk membuka akses gitu kan kepada apa, masyarakat kepada keuangan gitu kan. Nah, dibebaskan tingkat bunga biar naik, lalu nanti akan banyak capital masuk ke sebuah negara. Lalu dengan capital masuk ke sebuah negara membuka akses yang luas terhadap keuangan gitu kan. Nah, itu juga alasannya dengan begitu nanti akan mengurangi kemiskinan gitu. Nah, lalu terakhir privatisasi. Ini juga agak menarik ya, karena kadang-kadang bagi kita yang apa kadang-kadang melihat persoalan dengan BUMN, mereka juga melihat privatisasi ini perlu karena BUMN itu state owned, punya pemerintah itu enggak efisien gitu kan. Jadinya dengan adanya privatisasi diharapkan servis lebih baik, harga lebih murah gitu. Nah ini filosofinya kan. Nah, kita perlu tahu juga filosofinya seperti itu. Tapi apa gitu kan kenyataannya gitu. Itu ada, kalau ada yang tertarik ya lebih jauh saya ada, itu ada menarik gitu, kajian kritikal terhadap apa, tiga aspek ini, apakah betul-betul it works or it doesn't work gitu. Ternyata itu nggak terlalu bekerja gitu kan di Afrika, di Latin Amerika gitu. Nah, seperti financial liberalization cepat terjadi financial crisis justru setelah apa namanya opening of the capital account ini gitu. Nah kita sendiri kan udah merasakan di Indonesia bagaimana dampak dari hot money ini kan. Hot money ini adalah apa uang-uang ya dari fund manager dan lain sebagainya yang gampang masuk gampang keluar gitu. Nah kadang-kadang kita punya pasar modal tuh nggak kuat gitu kan menghadapi yang seperti itu, rupiah kita tuh nggak kuat gitu kan. Kadang-kadang 2008 yang krisis di Amerika yang mengalami apa kejatuhan rupiah kita gitu kan, rupiah kita yang jatuh gitu. tahun 2000 sekarang pun kita jatuh, kita pemimpin ya di negara-negara apa emerging market ya, baru mulai di atau tumbuh ya, berkembang itu kan sebagai prospek apa pasar-pasar punya prospek di masa depan. Jadi kita ini yang rupiahnya ini paling lemah gitu gitu kan. Nah ini jadinya kita melihat nggak begitu positif juga untuk kita gitu gitu kan. Nah lalu apa sebetulnya kuncinya, nggak sekedar di masalah liberalisasinya itu sendiri, tapi ada faktor lain gitu gitu kan. Dalam pembangunan ekonomi itu kan ada yang disebut faktor-faktor non ekonomi atau non finance tetapi mempengaruhi finance dan ekonomi, faktor yang bukan ekonomi dan keuangan tapi mempengaruhi ekonomi dan keuangan. Nah ini penting sekali, apa kira-kira? Nah itu kurang lebihnya seperti birokrasi gitu kan. Lalu rule of law, penegakan hukum, korupsi gitu kan. Ini semua berperan gitu kan. Jadi kalau cuma sekedar menerapkan liberalisasi tanpa ininya dibereskan, ini justru berbahaya gitu kan. Nah, berbahaya karena institusinya gak berjalan gitu. Nah ini kan kayak kita, ini tantangan besar juga untuk kita kan birokrasi. Bagaimana membuat birokrasi ini menjadi institusi yang melayani rakyat, melayani masyarakat, ini penting gitu kan. Nah, birokrasi yang terlalu bikin sulit, nah ini apa menjadi high cost ekonomi gitu kan. Penegakan hukum gitu kan. Nah itu kan orang investasi ya, bisa berkembang, ekonomi berkembang, harus ada penegakan hukum gitu. Lepas kita setuju atau tidak ya, misalkan dengan Barat. Tapi kurang lebih ya, seperti London misalkan kan, atau Hong Kong misalkan, Singapura gitu kan. Itu kan mereka minta menjadi apa financial center karena ada penegakan hukum. Nah, di kita ini lacking gitu kan. Nah, judiciary system kita gitu kan. Nah, ini tantangan ya, umat Islam adalah yang terbesar di Indonesia, ini tantangan bersama kan. Peradilan yang korup, birokrasi yang complicated gitu-gitu kan. Lalu juga korupsi gitu. Nah ini jadinya ini perlu dipahami gitu kan. Jadinya gak bisa itu capek bikin segala macam hasta. Kalau ininya gak diberesin, ini nanti tuh apa ya, gak akan ya kita mencapai apa yang filosofinya dari liberalization itu sendiri gitu kan. Nah makanya kita perlu memahami gitu kan. Awalnya semua dari filosofi. Kalau mereka itu pas salah benar, mereka punya konsistensi itu. Ketika Greenspan dipanggil itu di sana di Amerika, dia mengakui gitu, bahwa dia memegang sebuah ideologi free market itu gitu. Nah, kalaupun akhirnya keluar dari apa yang dia apa visikan, yaitu kesalahan dia anggapnya. Nah, tetapi itu menunjukkan ya nggak ada itu negara ya nggak punya filosofinya, ideologinya itu harus jelas. Nah, kita ini juga harusnya begitu, kita nggak bisa kita ikut-ikutin apa cuma turunannya aja gitu, tanpa memahami filosofinya. Nah itu mungkin ya beberapa hal yang bisa apa saya sampaikan ya. Mungkin nanti kita bisa juga diskusi apa lebih jauh gitu kan. Nanti terkait gitu kan bagaimana peranan apa ekonomi Islam gitu kan. Gitu. Walaupun saya dalam konteks ini melihat ya ekonomi Islam itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa apa ekonomi politik Islam gitu kan. Karena persoalan ekonomi, persoalan pembangunan ekonomi ini terkait dengan persoalan institusi kenegaraan dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita bisa diskus lebih jauh karena ada pembicara yang satu lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas penyampaiannya Ustaz. Mungkin yang terakhir ini adalah liberalisme masalah politik. Jadi dari dua penyampaian materi tadi mungkin bisa langsung dikaitkan ya Ustaz antara apa titik temu antara liberalisme agama lalu liberalisme ekonomi lalu peran politik dari sisi mungkin bisa dikaitkan dengan public policy. Ini kan peran penguasa dan penguasa tentunya bermain politik. Nah, liberalisme politik seperti apa? Lalu sudut pandang Islam dan solusi serta bagaimana implementasi kekiniannya di Indonesia tentunya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saya ingin bercerita saja soal mula-mula umat Islam menjadi tidak terlalu care dengan soal politik Islam. yaitu ketika mendiang Nurholis Majid menyampaikan satu artikel yang bikin heboh tahun 70-an. Nah, dia buat satu jargon yang ini ditangkap secara serius nanti oleh pemerintah Orde Baru. Nah, istilahnya itu atau jargonnya itu Islam yes, Partai Islam no, tahun 70-an. Islam oke, tapi tidak untuk Partai Islam. Soeharto waktu itu sedang punya proyek modernisasi politik. Tidak hanya politik, modernisasi macam-macam lah di mana-mana. Dan ini ditangkap sebagai satu peluang bagi Orde Baru untuk menancapkan kekuasaannya di kalangan umat Islam. Maka kemudian Nurholis Majid dan kawan-kawannya ini dibesarkan oleh Soeharto dengan berbagai biaya, termasuk nanti menyekolahkan kelompok-kelompok Nurholis Majid ini mau kemana saja mereka mau, ke Amerika, ke Australia, ke Inggris dan sebagainya, dan menumbuhkan pemikiran ini dalam institusi resmi milik negara yaitu Institut Agama Islam punya negara tentu saja, yang saat itu yang ditunjuk sebagai rektornya adalah Harun Masution tahun 73 dan mengubah judul IAIN menjadi versinya nanti tadinya ikut Al-Azhar, tapi setelah tahun 73 ke sini menjadi ikut McGill. McGill tempat Harun Nasution mengambil studi S3-nya. Nah, dari ungkapan Islam yes, Partai Islam no itu ditangkap oleh Soeharto sebagai usaha untuk memisahkan atau meminggirkan politik Islam dari gelanggang politik Indonesia. Yang sebelumnya ketika kita berbicara politik itu sangat bebas kita bicara tentang idealisme politik Islam. Coba bayangkan saja misalnya dalam debat konstituante, ini belum lama sebelum zaman Orde Baru, tahun 56, pemilu konstituante Desember 55, tahun 56 konstituante mulai bersidang sampai tahun 59 sampai dibubarkan nanti melalui dekret presiden 5 Juli 1949. Sekitar 56, 57, 58, 3 setengah tahun lah bekerja konstituante ini. Yang dibicarakan adalah konstitusi. Konstitusi tentu adalah dasar negara. Dan di situ secara bebas umat Islam menyuarakan tentang pemikiran politik Islam. Jadi orang bebas mengusulkan negara ini harus berdasarkan syariat, negara ini harus berdasarkan aturan Islam, negara ini harus berdasarkan Quran, hadis dan seterusnya gitu. Itu bebas dalam forum resmi negara. Coba sekarang kalau kita bayangkan ya, ini baru saja berlaku sekitar lewat 40 tahunan saja dari tahun 59 ini sampai sekarang. Kalau kita bicara itu di parlemen sekarang, bicara bahwa apa namanya, ini loh ada teori politik Islam, ada teori politik Islam begini-begini, bagaimana kalau negara kita ini kita terapkan saja ini teori politik yang pernah dipikirkan oleh para ulama terdahulu, pasti akan disebut hari ini sebagai itu agama, itu nggak usah dibawa-bawa ke apa namanya ke politik. Dan itu sudah kalau sudah bicara agama nggak usah dibawa di parlemen, silakan saja dibawa di ngaji di masjid gitu. Kalau di sini boleh bicara soal politik Islam di masjid ya. Tapi kalau di parlemen sudah dianggap sebagai barang kuno. Itu padahal baru 40 tahun saja kita mendiskusikan dengan sangat bebas, terbuka mengenai politik Indonesia ini. Jadi waktu itu para politisi dari Masyumi, dari NU yang mewakili Partai Islam atau dari SI, mereka bicara politik ini betul-betul atas nama Islam. Jadi ngomong soal syariat itu gak sembunyi-sembunyi. Jadi bukan kampanye pinggir jalan, enggak. Tapi di parlemen bicara soal dasar negara ini harus Islam, kira-kira begitu. Kemudian diimplementasikan dalam butir-butir butir konstitusi. Saya kira menarik itu butir-butir konstitusi yang diturunkan pada konstituante ini, diteliti oleh Anand Buyung Nasution itu sebagai disertasinya di Belanda. Boleh dibaca karena sudah diterbitkan disertasinya itu. Yaitu ada pasal-pasal yang menarik yang diturunkan nanti dari pemikiran para politisi Muslim waktu itu. Dan itu bebas orang bicara soal politik Islam itu sebebas-bebasnya. Jadi waktu itu sampai tahun 1999 pertarungan antara Islam dan yang bukan Islam itu clear. Jadi awal abad 20 misalnya, ada kelompok yang namanya kelompok sekuler dan kelompok Islam, itu clear. Atau dulu tidak disebut sekuler, tapi kelompok nasionalis namanya. Kelompok nasionalis, kelompok Islam, itu jelas. Dan orang bebas bicara, tidak perlu takut harus dicurigai nanti akan mendirikan negara Islam atau apa, tidak. Sebab pada zaman itu memang keterbukaan politik untuk membicarakan masalah ideologi negara itu adalah sesuatu yang sangat dihormati. Tetapi hari ini setelah zaman Orde Baru itu, setelah zaman partai Islamiyah seperti Islam No, kita bicara politik atas nama Islam, kita bicara pemikiran politik Islam dalam konteks politik Indonesia ini menjadi sesuatu yang tabu. Jadi seolah-olah dimustahilkan akan bisa diterapkannya syariat di dalam politik Islam di Indonesia ini. Nah, ini hal semacam ini kan berlaku sudah cukup lama, hampir 30 tahunan, sampai-sampai istilah-istilah kunci di dalam politik Islam saja yang itu di dalam konstitusi kita tahun 45 atau nanti apalagi dalam konstituante sudah tidak bunyi lagi. Saya ambil contoh misalnya, coba cari di mana di dalam konstitusi kita ada kata-kata demokrasi. Tidak ada. Lihat Pancasila, ada nggak kata demokrasi di dalam Pancasila? Tidak ada. Pancasila ketuhanan yang maha esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, itu istilah adil dan adab itu adalah juga istilah Islam. Persatuan Indonesia, kemudian ada permusyawaratan dalam hikmat, permusyawaratan hikmat kebijaksanaan. Tadi kalau disebutkan oleh Ustaz Syaiful Bahri bahwa hampir saja wilayah Melayu ini akan menjadi wilayah Arab berikutnya, itu sebetulnya sudah terbukti itu dari kosakata bahasa Melayu itu sudah lebih dari 60% ya isinya adalah bahasa Arab, dan tentu bukan sembarang bahasa Arab tapi bahasa Arab yang sudah diislamkan oleh Nabi Muhammad, dan itu menjadi konsep-konsep kunci di dalam pemikiran Islam. Nanti sila kelima dari Pancasila itu keadilan. Istilah adil itu tidak ada di dalam kosakata lain selain ada dalam Islam. Makanya kata adil itu tidak ada padanannya dalam bahasa apapun. Dalam bahasa Inggris barangkali adil itu hanya diterjemahkan sebagai equality. Equality saya kira bukan adil, gitu ya. Atau justice, konsepnya beda dengan konsep adil tadi itu. Kayaknya di dunia Melayu kata adil itu tidak ada terjemahnya. Ya adil saja, bahasa Indonesia adil, bahasa Melayu adil juga, bahasa Jawa adil juga saya kira, bahasa Sunda sama juga adil. Tidak ada terjemahnya karena memang konsep adil ini adalah konsep yang sangat khas di dalam Islam. Satupun kata demokrasi tidak ada dalam konstitusi kita. Yang ada itu adalah istilah musyawarah. Kan itu ya, kalau kita merujuk saja kepada Pancasila sila keempat itu kan permusyawaratan dalam hikmat, kebijaksanaan dan seterusnya. Nah, istilah permusyawaratan ini adalah konsep kunci di dalam politik Islam yang disebut dengan syura dan itu. Tapi saya kira banyak sekali di kalangan kita ini yang sudah tidak mengenal lagi musyawarah itu apa adabnya, bagaimana fikihnya di dalam musyawarah. Jadi kita lebih familiar dengan istilah demokrasi yang tidak ada di dalam konstitusi kita daripada dengan istilah musyawarah. Jadi kalau demokrasi itu sampai diajarkan dari sejak SD itu sampai perguruan tinggi diurut ininya sejarahnya, pemikirannya dan sebagainya. Tapi satu pun tidak ada yang menggali pemikiran tentang musyawarah. Coba pernah belajar kita di SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi soal fikih musyawarah atau pemikiran tentang musyawarah, tidak ada. Padahal ini justru konsep kunci Islam, konsep kunci di dalam politik Islam yang sangat penting. Dan itu sejak tahun 45 ketika konstitusi kita dibuat dijadikan sebagai dasar negara. Bayangkan gitu ya. Itu satu misalnya. Yang kedua, konsep kunci lain ini yang tidak pernah ada di dalam konstitusi kita tapi kemudian menjadi sangat populer. Contoh misalnya istilah parlemen. Tidak ada satupun dalam undang-undang mana saja, silakan cari istilah parlemen, yang ada. Yang ada itu majelis permusyawaratan rakyat. Berarti ada majelis, ada permusyawaratan. Kemudian ada dewan perwakilan rakyat. Konsep al-wakil dan konsep al-musyawarah itu adalah salah satu di antara konsep kunci politik Islam yang penting. Tapi siapa yang sudah kenal yang kenal kita hari ini dengan konsep permusyawaratan itu dan konsep perwakilan? Kan tidak ada. Konsep perwakilan itu kan diwakili nanti dengan konsep ahlul ahli wal akdi di dalam politik Islam, dan yang itu sama sekali asing dalam apa namanya kajian dan pemikiran politik di Indonesia ini. Jadi begitu efektifnya apa kampanye Nurkholis Majid Islamnya seperti Islam Law itu sampai dia mereduksi konsep-konsep kunci politik Islam yang sudah diterapkan sebetulnya di dalam dasar-dasar negara kita. Jadi ketika dasar negara ini dibuat, waktu itu kan di persidangan BPUPK. Di persidangan BPUPK itu wakil Islam cukup banyak, dan di situ kan tokoh-tokoh penting Islam, pemikir Islam yang tentu sangat paham dengan politik Islam, pemikiran politik Islam seperti Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, ya, dan lain sebagainya. Itu ada di situ, dan mereka ikut merancang Undang-Undang Dasar 45, apalagi nanti di Konstituante. Tapi dua-duanya, baik yang hasil Konstituante maupun Undang-Undang Dasar 45, itu maknanya banyak sekali kemudian diliberalkan, maknanya disekulerkan. Dari makna musyawarah menjadi demokrasi. Demokrasi itu kan tidak ada kaitannya dengan aspek yang spiritual dalam politik. Dan memang salah satu ciri sekularisasi kan adalah memisahkan antara dimensi roh, ya, dimensi spiritual dan dimensi keduniaan. Jadi seolah-olah kalau politik itu adalah urusan dunia misalnya. Tadi disebutkan bahwa yang disebut dengan politik liberal atau politik sekuler itu kan memisahkan antara institusi negara dengan agama. Itu wujud nyatanya. Esensinya itu adalah memisahkan antara kehidupan manusia sebagai materi dengan kehidupan spiritualnya. Dalam musyawarah yang menjadi acuan itu kan bukan hanya sekedar pendapat orang-orang. Yang menjadi acuan kan bukan sekedar ini adalah kepentingan kelompok A, ini kepentingan kelompok B, kemudian diagregasi dan dicari konklusinya, titik temunya ada di mana. Nah, di dalam musyawarah itu yang paling pokok dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal, dan seterusnya. Aspek spiritual sangat dominan di dalam proses musyawarah itu, sehingga nanti ada adab-adab yang diajarkan oleh para ulama dalam proses bermusyawarah itu. Nah, adab-adab ini yang saya kira sekarang ini sudah hilang sama sekali dalam proses berdemokrasi. Umpamanya misalnya dalam musyawarah itu keputusan itu menjadi mengikat semua orang. Itu juga terjadi dalam demokrasi, tetapi niat awal ketika orang datang ke musyawarah itu bukan ingin mempengaruhi keputusan supaya sesuai dengan keinginannya. Kalau demokrasi kan lain. Saya punya kepentingan mau dibawa ke meja perundingan. Pokoknya keputusannya harus seperti yang saya inginkan. Dan kira-kira begitu. Dipaksa dengan berbagai cara. Ada setting forum, ada pokoknya macam-macam cara lah, kan gitu ya. Musyawarah itu harus diawali dengan niat yang benar dan ingin mencari kebaikan di situ dengan melakukan al-istisyarah. Istisyarah itu minta pendapat orang, kan gitu ya. Minta pendapat, coba ini bagusnya bagaimana? Ini bagusnya mana? Kita cari yang terbaik di antara pemikiran-pemikiran itu. Adab itu sudah enggak ada lagi sekarang di dalam etika musyawarah kita. Jadi sekalipun masih tetap disebut musyawarah, namanya sekarang jadi apa ya? Persidangan gitu ya. Jadi istilahnya pun sudah diubah itu. Ini namanya persidangan, jadi orang dipaksa untuk menerima pendapat kita dengan cara apapun. Akhirnya nanti kalau enggak terima, sudahlah, ini kita punya kekuatan, sudah selesai, kita voting saja, kan kira-kira begitu. Bukan mencari sesuatu yang lebih benar, bukan mencari sesuatu yang lebih baik di antara pendapat-pendapat yang kadang-kadang kita lupa apa yang lebih esensi, lebih baik dan sebagainya dari pendapat kita ini. Sehingga hasilnya itu hasil demokrasi ini, ya. Hasil perundingan yang tadi tidak melibatkan adab di dalam musyawarah itu, hasilnya adalah ketidakpuasan dari kelompok orang yang merasa pendapatnya tidak diakomodasi. Akhirnya kan nanti muncul intrik, muncul politiking, muncul macam-macam lah, fitnah dan sebagainya. Itu terjadi di dalam sistem politik kita, karena memang sejak awal, nah, itu soal spiritual ini nggak diperhatikan. Jadi soal politik itu semata-mata hanya ngomong soal kepentingan manusia saja, bukan soal bahwa kita berpolitik ini ibadah, bahwa kita berpolitik ini mencari sesuatu yang lebih baik untuk orang lain, untuk kemaslahatan umat dan sebagainya. Jadi tidak aneh kalau kemudian korupsi itu menjadi modus yang biasa saja dalam apa demokrasi kita. Itu kan korupsi itu terjadi sejak zamannya Orde Baru ini. Yang pada zaman Soekarno masih agak mending tuh, sekalipun Soekarno doyan kawin gitu ya. Tapi sekarang ini loh, apa, istri-istri pejabat itu satu itu resminya. Gitu ya. Tapi karena tuntutan istrinya yang satu ini wah sangat luar biasa, akhirnya kan pejabatnya dipaksa korupsi. Nah dulu Soekarno yang istrinya banyak aja nggak korupsi deh. Di era Soekarno korupsi itu ada, cuma persentasenya kecil saja, mungkin 5-10% dari berbagai kasus penyelewangan negara itu korupsi kasusnya sangat sangat kecil. Baru kan di zaman Soeharto ini korupsi mulai subur kan gitu, ketika tadi itu ya, ketika sudah sama sekali yang namanya politik itu disisihkan dari agama. Nah proses sekularisasi politik ini berjalan terus menggelinding sampai hari ini terjadi, sampai kita menyaksikan bahwa politik kita adalah politik yang sudah tanpa agama, politik yang minus pemikiran tentang politik Islam dan sebagainya. Bukan hanya soal politik Islam, tapi juga hal yang paling esensial dari tugas politik itu sendiri. Makanya agak aneh sekarang kalau ada pejabat dilantik kemudian dikasih nasihat bahwa Anda ini sedang memegang amanah, mau beribadah. Kayak gitu ya, kalau ibadah berarti lakukanlah sebaik-baiknya, masa ibadah korupsi kan kira-kira gitu. Masa ibadah dia melakukan penyelewangan, enggak mungkin dong. Kan kalau misalnya Anda mau sholat subuh ya, sholat duhur, sholat itu 4 rakaat apa ya, sholat duhur 4 rakaat. Kan enggak ada yang berani mengurangi satu pun jumlah rakaatnya. Ah, mumpung enggak ada yang lihat di sholat duhur saya kurang aja setengah. Atau saya kurang 2 rakaat, kan enggak mungkin itu. Karena dia sedang beribadah berhadapan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri. Nah, definisi itu menjadi tidak ada sampai akhirnya yang namanya jabatan itu menjadi rebutan. Karena itu sudah dianggap sebagai bagian dari proses ekonomi barangkali. Itu kalau jadi pejabat bisa lebih kaya. Dulu orang jadi pejabat itu seperti dicontohkan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, atau para Khulafaur Rasyidin yang saleh-saleh itu. Mereka mencontohkan bahwa menjadi pejabat itu ternyata tidak membuat mereka menjadi lebih senang hidupnya secara materi. Utsman bin Affan kehilangan setengah hartanya gara-gara dia menjadi pemimpin. Umar bin Khattab rela harus hidup sangat sangat sederhana sampai dia supaya tidak tergoda dengan urusan duniawi ini, dia meminta pokoknya gaji saya harus cukup saja untuk hidup, kalau ada lebihnya dipotong gajinya. Kan sempat ada kejadian ini ya. Ibnu Umar waktu itu masih remaja usianya, dia setiap bulan itu dikasih jatah bulanan oleh Umar bin Khattab untuk jajan macam-macam lah kan. Suatu kali Ibnu Umar ini nggak punya baju baru, dia pakai baju baru, bajunya dibawa dan diperlihatkan pada ayahnya. Ditanya sama Umar ini, kamu dapat baju ini dari mana? Wahai ayahku, saya dapat baju ini karena setiap bulan saya sisihkan. Kira-kira begitu ya, setiap dikasih uang disisihkan dan saya tabungkan. Nah tabungan inilah yang saya gunakan untuk beli uang. Oh kalau begitu gaji saya terlalu besar ini, sampai kamu masih bisa simpan uang untuk beli baju. Kalau begitu saya minta bulan depan kepada bendahara negara potong gaji saya supaya anak saya tidak usah bisa beli baju lagi kan, seperti ini. Kan ini yang saya kira contoh bagaimana seorang menjadi pemimpin itu. Itu betul-betul sebaik-baiknya dia menjalankan amanah supaya dia dinilai sangat baik ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumus itu sudah akan tidak ditemukan lagi di dalam konteks politik yang seperti sekarang ini, yang sudah enggak pakai lagi rumus agama ini. Kita hari ini politik itu berebut orang mau jadi bupati, mau jadi apa, dan yang diperebutkan itu bukan berebut orang sebaik-baiknya mau ibadah. Tapi yang diperebutkan itu adalah bagaimana sebanyak-banyaknya dia bisa menumpuk kekayaan. Nah, ini kan proses sekularisasi dan liberalisasi politik ini terus berlaku di kita ketika politik semakin dijauhkan itu dari ajaran agama, dijauhkan dari Islam. Nah, ketika dia dijauhkan dari agama ini, maka pada akhirnya yang terjadi, politik kita semakin kacau, semakin karut-marut. Korupsi itu sebetulnya agak susah dicari jawabannya. Kita mau mencegah korupsi atau mau menyelesaikan korupsi itu dari mulainya itu dari mana? Gitu. Ada orang dulu sudah mulai apa namanya, bangga ini kita punya Mahkamah Konstitusi. Barangkali ini yang akan bisa menekan apa namanya angka penyelewengan terhadap konstitusi dan undang-undang. Tapi ternyata akhirnya Mahkamah Konstitusi bocor juga, gitu ya. Konstitusi masuk angin juga. Terus orang sampai mikir kita harus mulai dari mana lagi? KPK diharapkan, wah, tapi ternyata kan KPK sudah banyak yang kritik ya. Wah ini KPK ini kepentingannya banyak. Jadi, kalau ada orang yang secara politik akan dijatuhkan, hantam KPK. Terus siapa sih? Akhirnya KPK pun menjadi dipertanyakan orang, efektif nggak dia mencegah korupsi? Banyak orang ditahan di KPK hari ini, tapi korupsi bukan semakin sedikit, semakin banyak lagi. Dibikin di sistem internal, dibikin remunerasi gaji apa pegawai, nggak ada yang efektif sama sekali untuk mencegah korupsi ini. Sampai sebetulnya kalau sudah bicara korupsi di Indonesia itu orang bingung gitu. Gimana cara menyelesaikan korupsi ini di Indonesia ini? Barangkali nanti Ustaz Faruk bisa juga sharing tentang kebingungannya bagaimana soal menyelesaikan korupsi di Indonesia ini. Luar biasa, gurita. Kalau dulu zaman Soeharto itu yang korupsi cuma Soeharto dan kroni-kroninya. Itu kroninya berarti sedikit ada kan, itu tidak banyak. Tapi sekarang korupsi itu dari RT sampai presiden itu korupsi. Jadi gimana cara menyelesaikannya ini agak susah. Maka masa RT-RT harus dipanggil ke KPK kan gitu ya. Ini kan menghabiskan dana negara. Nah, ini problem penting di kita ini. Nah, sekularisasi dalam politik ini kan berefek pada hal-hal yang juga sangat fundamental menjadi problem kita. Nah, oleh sebab itu saya kira kita sudah saatnya gitu memikir ulang soal bagaimana sih sebetulnya Islam berbicara soal politik ini. So, sampai hari ini kajian-kajian tentang politik Islam itu hanya ada di meja-meja kuliah pun itu sangat terbatas. Kalau ada jurusan politik Islam, ada pelajaran fikih siasat, hanya itu sajalah dibahas, dan itu pun saya kira efeknya kecil saja itu. Fikih siasat atau politik Islam tidak ada relevansinya untuk digunakan di dalam konteks dalam konteks penyelesaian problem politik di Indonesia. Apalagi ketika nanti di IAIN ini paradigmanya diubahkan itu ya menjadi hanya kajian saja. Jadi di misalnya di UIN Jakarta itu kan ada jurusan pemikiran politik Islam. Dia hanya jadi bahan kajian saja. Sudah ini ada pemikir politik namanya siapa Umayyi misalnya, Syiah, dia dianggap pasti Islam. Terus ada pemikiran politiknya Maududi, ada pemikiran politiknya yang lebih lama lagi Mawardi misalnya. Hanya dikaji begitu saja dan kemudian kehilangan kontekstualisasi. Karena ketika dia akan dikontekstualisasi, justru malah kajian politik itu dibawa ke arah yang sekuler. Jadi dibawa untuk menyetujui demokrasi misalnya. Kan kajian yang paling umum di dalam kajian hubungan antara politik dengan Islam itu adalah soal Islam kompatibel dengan demokrasi. Bukan kita kritik demokrasi itu supaya lebih supaya lebih baik. Malah demokrasi ini dibiarkan menjadi sesuatu yang seolah-olah tanpa cacat. Itu seolah-olah demokrasi ini sudahlah yang paling hebat di dalam sistem politik ini, tidak ada yang lain kecuali demokrasi. Padahal kan demokrasi sejak dari awalnya pun kan sudah bermasalah ya. Umpama misalnya dari pencetusan pemikiran demokrasi sendiri di Yunani. Ketika dia muncul kan demokrasi ini hanya berlaku sekitar kurang dari satu abad saja di Yunani itu. Dan setelah itu kemudian diganti lagi sistem demokrasi. Plato dan Aristoteles dia menyimpulkan bahwa demokrasi itu ketika diterapkan hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Nah, itu kritiknya Plato di dalam The Republic dan Aristoteles dan dalam politik itu. Dua-duanya dua filosof yang sangat terkenal di barat ini ya, kritik habis demokrasi sampai kemudian di Yunani demokrasinya tidak dipakai. Kemudian diganti dengan model aristokrasi yang berlaku nanti di Yunani sangat lama, juga nanti berlaku juga di Romawi. Ini sistem ini lama, aristokrasi ini menjadi sistem yang berlaku di barat sampai terjadi nanti revolusi Prancis di 1799. Revolusi Prancis ini yang mengubah mengubah paradigma barat dalam soal politik dan mengembalikan demokrasi yang pernah ada di Yunani itu ke dalam rahim dipraktikkan di barat. Yang terjadi apa ketika demokrasi diterapkan? Maka yang terjadi adalah Eropa terpecah menjadi negara kecil-kecil yang ini disadari betul oleh orang-orang yang adalah kesalahan besar. Sampai mereka kemudian berpikir harus bikin persatuan di kalangan di antara negara-negara Eropa itu. Maka dibikin Uni Eropa kan? Dibikin Uni Eropa dan seterusnya. Jadi artinya bahwa mereka sudah mulai menyadari bahwa demokrasi ini sebetulnya berbahaya juga apabila diterapkan secara liberal. Makanya di Eropa itu kelihatannya demokrasinya itu nggak liberal-liberal amat. Yang paling liberal demokrasi itu di Indonesia. Jadi sangat sangat bebas, nggak ada aturan, mau apa saja sangat leluasa bikin partai, mau bikin partai berapa ribu asal bisa aja tuh dibuat. Di Eropa ini kan restriksi terhadap demokrasi itu banyak, aturan demokrasi itu tidak sebebas di Indonesia, sangat rigid orang bikin aturan demokrasi. Sehingga sebetulnya demokrasi yang diterapkan di negara asalnya di Eropa ini adalah demokrasi yang sudah mulai dikritik setengah-setengah sudah banyak yang ditambal bolong-bolongnya, sehingga sudah kelihatan lagi sebetulnya demokrasinya. Nah, tapi di Indonesia yang sangat luar biasa, demokrasi itu masih dipuja-puja sangat luar biasa, dijadikan sebagai sistem yang seolah-olah tanpa cacat dan tanpa salah. Nah, tentu ini akan sangat problematik kita nanti dalam penyelesaian soal-soal politik di kita ini. Nah, makanya satu-satunya cara untuk mengembalikan kembali proses politik kita agar lebih sehat, agar bisa politik ini bisa menjamin kesejahteraan masyarakat, bisa menjamin terlaksananya agama dengan baik, maka satu-satunya cara adalah kita mulai mengembalikan wacana politik Islam itu ke dalam pusara politik Indonesia. Seperti pernah terjadi di dalam sidang konstituante, pernah terjadi di dalam BPUPK, dan pernah dipraktikkan secara gemilang ketika masa kerajaan Islam ada di Indonesia. Jadi praktek politik Islam itu bukan sesuatu yang asing di Indonesia, ini bukan barang baru. Itu sejak zaman Demak misalnya, itu politiknya politik Islam, yang bikinnya aja para ulama kan. Demak ini didirikan oleh Wali Songo. Setelah itu hampir semua kerajaan-kerajaan Islam menerapkan politik itu berdasarkan teori fikih politik yang dikembangkan oleh para ulama di dalam berbagai karya mereka. Nah, sehingga pelaksanaan sistem politik Islam di Indonesia ini sebetulnya justru yang asing itu adalah demokrasi. Demokrasi itu kan dilaksanakannya belum lama saja di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka menjadi sangat liberal, tapi masih bebas untuk membicarakan ideologi politik di situ. Nah, baru sangat demokrasi ini sangat betul-betul dipraktikkan setelah zaman reformasi 98 ke sini. Ya, sebelumnya sebetulnya demokrasi di Indonesia ini barang baru saja. Kalau dia barang baru, kita ini masih belajar, tetapi belajar sesuatu yang tidak pernah punya akar sejarah di dalam konteks politik Indonesia. Nah, makanya untuk mengembalikan stabilitas politik, untuk mengembalikan untuk menyelesaikan berbagai kekacauan politik yang terjadi di Indonesia ini, nah, satu-satunya cara kita hidupkan lagi wacana politik Islam. Sebab satu-satunya agama di dunia ini yang merancangkan pemikiran politik dan sistem politik dengan berbagai dalil dan pengalaman sejarahnya itu hanya Islam saja. Kalau kita tanya orang Kristen, nggak ada itu namanya teori politik Kristen, teori politik Hindu, Buddha dan sebagainya, nggak ada. Dan mereka semua sudah tinggalkan itu. Yang punya teori politik yang aplikatif itu hanya Islam saja, dan bukunya itu sampai sekarang masih terus ditulis. Saya punya buku cetakan terakhir baru saja mungkin tahun 2000 ditulisnya, judulnya Al-Imamatul Ummah. Teori politik tentang teori politik Islam ini sampai hari ini masih ditulis terus. Ini berarti kita punya sejarah tentang bagaimana melaksanakan mengelola negara, mengelola politik itu berdasarkan Islam, bukan sesuatu yang ahistoris, bukan sesuatu yang ada di awal-awal. Jadi kalau kita ngomong syariat, ngomong soal bagaimana Islam di dalam politik adalah sesuatu yang based on history, ada presidennya, dan kita bisa punya contohnya banyak sekali, dan kita tinggal pilih contoh mana untuk kita aplikasikan. Hanya saja nanti paradigmanya harus disingkirkan, sekularisme itu harus disingkirkan dari paradigma politik Islam atau dari paradigma politik di Indonesia ini. Nah, saya kira sebagai pengantar diskusi itu saja mengenai sekuler sesi politik, mudah-mudahan nanti bisa diperluas melalui diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak wacana yang bisa mencerahkan kita ya, dari sisi pemaknaan Islam, perspektif politik maupun ekonomi, sehingga implementasinya untuk membangun bangsa ini seperti apa itu sungguh bisa di breakdown satu-satu dan memiliki akar ilmu dan dasar yang kuat untuk bisa diperjuangkan, yang tentunya untuk kejayaan Islam. Baik, sebelum mengawali diskusi, boleh bertanya teman-teman di antara yang aktivis di sini, siapa yang suka politik? Bisa angkat tangan. Yang suka politik, angkat tangan yang tinggi. Nah, mungkin yang gak suka politik boleh angkat tangan. Semuanya ya. Baik, begini Ustaz, mungkin ini adalah salah satu fenomena sendiri dari aktivis dakwah yang sudah fobia dengan politik karena salah memaknai dalam politik itu sendiri, bahwa politik itu identik dengan mungkin intrik-intrik yang gak jelas gitu kan, apalagi sistem yang dipakai demokrasi. Nah, bagaimana nih Ustaz untuk memulai diskusi ini, mungkin akan dibuka dengan diskusi yang aspek politik, terutama bagaimana menggolkan tadi harapannya untuk mengembalikan pengaruh politik Islam kepada politik Indonesia, sedangkan di sisi lain pemuda Indonesia sendiri sudah nggak mau berpolitik seperti itu. Boleh Ustaz, mungkin yang lain juga. Baik, saya kira kan begini ya, sekarang ini paradigma ini dihembuskan di mana-mana bahwa politik itu adalah dunia yang kotor. Sebenarnya yang kotor bukan soal politik ya, karena politik itu diperlukan. Politik diperlukan, garis bawah ya. Politik itu diperlukan. Sebab tadi juga disebutkan oleh Ustaz Faruk bahwa proses-proses ekonomi ini tidak sangat bergantung pada proses politik. Karena ekonomi berkait dengan kebijakan. Kebijakan itu kan diambil melalui proses politik. Nah, hanya saja di kita ini memang praktek yang mempraktekkan politik itu banyak yang curang, banyak intrik, banyak money politik dan sebagainya, sampai orang yang mau baik masuk politik itu agak susah. Kan sampai ada dium sekarang ini yang tidak bisa berpolitik di Indonesia itu cuma dua. Satu orang pintar, yang kedua orang baik. Gitu. Yeah. Yang boleh berpolitik di Indonesia itu cuma orang bodoh dan orang yang mau menceburkan diri dalam ketidakbaikan. Sekalipun tentu ada dium ini tidak benar sepenuhnya, tetapi saya kira memang dalam sistem politik Indonesia hari ini orang dipaksa untuk jadi apa ya, jadi orang nggak baik sekalipun ya ustadz, yang kira-kira begitu. Jadi kita bisa bayangkan ustadz seperti siapa ya, kasus Ustadz Lutfi Hasanisa, ustadz gitu ya. Tapi dalam sistem politik kita, karena memang harus ketemu dengan orang-orang yang jahil dan sebagainya kan, kira-kira begitulah, itu kan harus masuk dalam sistem itu dan mau tidak mau harus terlibat dalam kasus-kasus semacam itu. Dan kalau tidak begitu juga agak susah dalam proses politik kita. Kalau orang Garut kasih istilah gini lah, kalau kita jalan di pematang ada orang lagi nyangkul, sekalipun kita nggak dapat ininya apa namanya, tidak kotor dengan lumpur itu, minimal kita kena ini apa namanya, kena cipratannya ya. Nah, jadi karena modelnya begitu politik kita, banyak di antara kalangan muda, anak-anak muda kita ini yang agak fobia dengan politik. Ah, udahlah, gak usah masuk politik ini, susah, pengen ngaji, gitu, kira-kira begitu. Tapi sebetulnya, kalau paradigmanya diubah, bahwa dengan berpolitik itu kita betul-betul ingin menegakkan kebenaran dan berjuang di sana untuk memperjuangkan yang kebenaran yang paling dasar, saya kira masuk politik itu menjadi sesuatu yang sangat urgent dan dibutuhkan. Dan memang kita dibutuhkan lebih banyak lagi orang-orang baik di politik itu. Kenapa politik kita dianggap kotor? Karena hari ini lebih banyak orang yang tidak baik di politik itu dibanding dengan orang-orang yang baik. Coba kalau di parlemen itu 80% aktivis Islam gitu. Saya kira tentu saja kalau cuma soal sudah adzan harus sholat itu nggak perlu diprotes-protes sama peserta sidang. Itu ketua sidangnya yang pikir akhirnya sudah waktunya sholat asar, kita sholat dulu kan. Sekarang di kita ini begitu sekulernya di DPR itu. Kalau sidang-sidang yang live itu, lewat asar saja itu sudah mau maghrib, kan orang tidak jamak kosong semua di sana kan gitu kan. Ada saja barangkali yang mukim yang harus sholat asar. Gak diberit itu, gak ada potong sampai masuk maghrib lewat isya itu sudah kelihatannya urusan ibadah itu sudah enggak terlalu penting. Yang sangat dipentingkan oleh mereka adalah urusan yang sedang dibicarakan. Ini kan persoalan yang disebabkan oleh di parlemen itu tidak banyak orang yang baik. Jadi orang yang baik itu belum bisa mewarnai parlemen, sehingga kelihatannya memang next time kita membutuhkan orang-orang baik lebih banyak di politik itu, sehingga paradigma politik tidak lagi seperti tadi. Baik, Bung San, dikaitkan dengan demokrasi, demokrasi membuahkan para politikus yang buruk, bisa dibilang gitu ya, Ustaz. Jadi kalau misalkan ada pernyataan politik yes, demokrasi no, sebetulnya relevan nggak, Ustaz, dengan konsep politik Islam, dan mungkin nanti akan saya kaitkan dengan apa, liberalisasi dari sisi agama itu sendiri. Dalam Islam, soal apa namanya, soal mekanisme politik itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dibikin rumit. Dia sederhana aja. Yang penting itu maslahat dan mencapai tujuannya. Kan tujuan politik itu cuma dua dalam Islam. Pertama, li hirasati din, untuk menjaga agama supaya agama ini bisa ditegakkan. Yang kedua, li siasati syu'unil ummah, untuk mengurusi urusan umat. Dia harus diurus oleh siapa? Oleh pemimpin yang dipilih secara demokrasi, oleh pemimpin yang ditunjuk, oleh pemimpin yang dipilih oleh majelis perwakilan. Itu tidak ada persoalan. Jadi dalam Islam itu dibolehkan pemimpin itu ditunjuk, namanya tauliyah atau bil ahdi. Atau boleh juga pemimpin itu dipilih dengan cara-cara pemilihan umum seperti sekarang juga boleh saja. Atau dipilih dengan majelis perwakilan, tidak ada persoalan. Jadi dalam Islam itu sistem mau disebut raja kah, pemimpinnya presiden dan sebagainya, saya kira itu tidak, bukan sesuatu yang terlalu urgent dalam pembicaraan politik Islam. Yang penting dan yang paling mendapatkan perhatian dalam politik Islam itu adalah siapa politisinya. Makanya coba dalam Quran itu pembicaraan soal politik mesti soal pemimpin. Bagaimana sifat pemimpin, pemimpin bagaimana yang harus dipilih, yang tidak boleh dipilih oleh kita yang bagaimana. Berarti kalau begitu, pemimpin itu sebetulnya bukan soal sistem semata-mata, tetapi adalah soal orangnya ini. Dan di kita hari ini tidak ada sistem yang menjamin bahwa yang masuk adalah orang yang paling baik. Makanya tadi disebutkan juga demokrasi itu yang terlalu bebas. Dia hanya akan memberi kesempatan orang-orang bodoh untuk jadi pemimpin. Dan itu kejadian di kita sekarang. Karena mekanisme politik tidak bisa menjamin lahirnya politisi yang baik, akhirnya yang masuk jadi anggota dewan kan siapa aja asal punya duit sekarang ini kan. Karena mau baik, mau pintar, mau bodoh itu gak peduli, yang penting punya duit. Bisa kampanye, bisa bikin stiker, bikin apa namanya, baliho gitu, bisa pasang iklan di TV, nah itu baru boleh dia jadi politisi. Kalau gak punya duit gak bisa. Orang baik seperti Ustadz Faruk, bisa dengan Ustadz Saiful Bahri ini, kalau gak punya duit gak bisa jadi politisi. Jadi ini rumus di demokrasi itu kan begitu ya, karena dia tidak menjamin orang yang lahir dari demokrasi itu adalah orang paling baik. Nah makanya yang harus bisa dijamin dalam sistem yang dikembangkan dalam politik Islam itu adalah bagaimana sistem ini memungkinkan untuk lahirnya orang-orang yang baik dan kompeten di dalam politik, sehingga tujuan politik lisias lirosat ini dua siasat isyuril umah itu bisa tercapai. Kira-kira begitu. Baik, dihubungkan dengan liberalisme agama, Ustaz, kebutuhan kekiniannya nih yang paling prioritas untuk langkah pemuda kita. Sistem yang diterapkan ini akhirnya ada pemisahan nih antara agama dengan urusan dunia, baik itu perihal politik. Nah, kepemimpinan Islam jika dilihat dari sudut pandang agama, prioritasnya itu apakah yang soleh dan mungkin berlabel Ustaz? Mungkin yang bisa kita lihat fenomena banyak aktivis agama yang terlibat di salah satu partai politik itu, atau orang yang memang mungkin yang lebih baik, yang pentingnya jalan jujur, baik, cuman orientasinya memiliki kekuatan yang besar dan famous atau bisa dibilang public figure yang bisa menjamin Islam itu diterapkan. Bagaimana Ustaz? Baik, kepada Ustaz Saiful Bahri. Terima kasih. Sebenarnya saya ingin pendapat sebanyak mungkin orang di sini biar diskusi kita jalan lebih bagus. Tapi sedikit mengomentari itu bahwa Islam sendiri dalam proses politik tidak pernah memberikan doktrin satu pilihan yang tetap ya, baik dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar ataupun seterusnya. Ada beberapa pilihan karena kepemimpinan itu adalah proses yang disebut dalam Al-Quran ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu adalah fungsi bukan menjadi wakil Allah saja, tapi memakmurkan di bumi ini. Untuk apa? Untuk supaya semuanya bisa terekayasa dengan baik beribadah kepada Allah. Kenapa saya sebut rekayasa? Karena di dunia ini tanpa rekayasa mustahil. Kita direkayasa menjadi baik di bulan Ramadan bisa. Selepas bulan Ramadan tanpa rekayasa meluntur-meluntur sampai habis. Karena kalau tidak ada rekayasa kebaikan, maka keburukan yang akan merekayasa kita. Tiba-tiba jadi gitu aja buruk. Karena kaidahnya kan idza kathural munkar sara ma'rufan. Kemungkaran kalau udah banyak, maka akan menjadi baik. Semua orang kalau udah berzina, yang enggak zina jadi munkar. Ya. Yeah. Semua orang membuka aurat, yang menutup aurat dia jadi munkar. Karena kaidahnya seperti itu. Dan nanti yang jadi pemimpin, kalau ada pemimpin buruk, kita jangan terlalu memat-mumpat. Bisa jadi kualitas kita seperti itu. Akibatnya dengan proses apapun namanya, termasuk demokrasi ataupun bahkan dan lain sebagainya, kalau kualitas kita tidak bagus, doa kita waja'alna lil muttaqina imama, itu menjadi utopis. Maka pemimpin itu ya menggabungkan semua aspek itu, dan nanti dipilih itu memang yang paling ideal. Ketika paling ideal tidak ada, dan paling ideal adalah tentunya sudah jelas syaratnya ya, kita harus akhlaknya yang baik kepada Allah, itulah standarnya juga sudah jelas, akidahnya, dan juga baik secara sosial hubungannya. Makanya sering misalkan dalam gender, misalkan lebih baik dipimpin perempuan kayak Aisyah daripada dipimpin laki-laki kayak Abu Jahal. Nah itu kan perbandingan yang tidak imbang kalau dalam pembahasannya gender ya. Lah kan Aisyah perempuan beriman baik dibandingkan sama Abu Jahal laki-laki yang buruk. Kalau dibandingkan sama-sama baiknya, itu lain cerita. Sama di kita, membandingkan itu di aspek komunal dan nilai yang utama. Dan tentunya kalau di dalam mata kuliah itu kan juga ada SKS yang paling tinggi. Di kita pemimpin yang punya SKS paling tinggi ya akidah yang jelas. Baru setelah itu kejujurannya. Saya kira seburuk-buruk pemimpin Islam ya kualitas kejujuran agak jauh-jauh beda. Karena kita sistem birokrasi yang buruk. Maka kalau saya mengatakan partai yang bisa menang di Indonesia itu adalah partai birokrasi, dan dia tidak bisa direformasi. Kita dipaksa untuk melakukan itu. Sejak saya pulang mau buat SIM, itu mau hebat sekali saya kayak nyupirnya juga gak akan lulus kalau gak melalui calo misalnya. Itu difahami semua orang bahwa tadi yang dikatakan dari mana kita harus seperti itu. Dan saya juga pernah menanyakan tafsir fikihnya. Ini saya termasuk orang yang riswah atau enggak ini buat SIM? SIM saya ini beda, padahal saya di Mesir buat SIM berlaku 10 tahun. Itu dengan istilah uang lelah. Dan saya sudah konsultasi itu tidak ada masalah. Itu beda ketika saya pulang ke Indonesia, jauh lebih luar biasa yang 5 tahun itu. Nah ini, itu yang seperti itu. Kemudian saya sangat memaklumi ketika para pemuda sangat utopis terjun di dunia politik, lebih khusus lagi kalau saya tegaskan partai politik. Padahal partai politik itu adalah instrumen demokrasi yang meskipun kita kritisi, mau gak mau kita menjalankan itu. Nah kalau seandainya adalah masjid, pemuda mainnya di masjid aja lah sama kampus gitu ya, belajar-belajar aja. Akibatnya nanti ketika ada ketimpangan ya udah tereduksi. Yang penting saya belajar, yang penting keluarga saya tiap bulan saya sudah dapat gajian lancar. Akibatnya kerusakan-kerusakan sosial itu, pulau-pulau dijual, BUMN-BUMN sudah digadaikan dan sebagainya, kita merasa kemudian terlambat penyesalan itu. Dan nantinya saya akhiri dengan doa Nabi Ibrahim yang sangat terkenal ya, dalam surat Ibrahim 35. Nabi Ibrahim itu sering berdoa, tapi kita sering memotong ayatnya. Wa yuqala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Kita sering memotong sampai di sini saja. Perspektif keamanan kita itu kalau enggak ada kerusuhan, enggak ada perampokan, tidak ada dan sebagainya. Padahal Nabi Ibrahim meneruskan di sini. Bahkan di ayat yang lainnya juga ada. Tapi di sini khusus di surat Nabi Ibrahim itu dijelaskan. Lanjutannya adalah wajibni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Perspektifnya itu akidah. Dinamakan aman itu kalau semua aspek kehidupan saya terjaga akidahnya. Saya mau kerja, doa ini harus kita baca. Ya Allah, jadikan tempat kerjaku tempat kerja yang aman sehingga yang saya bawa pulang adalah harta yang halal. Kita nyekolahin anak, ya jadikan sekolah anakku ya Allah sekolah yang aman sehingga akidahnya terjaga. Kita lepas anak, perempuan kita, kita was-was. Kita lepas anak laki-laki kita, enggak was-was bakal tawuran. Dan ketika kita ninggalin rumah juga, jadikan rumahku ya Allah rumah yang aman, tidak terganggu akidahnya. Saya kira itu karena perspektif politik sangat luas bagaimana ekonomi dan aspek lainnya. Terima kasih. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, pemuda-pemuda Islam di Indonesia yang spesifik di Jakarta, waktu diskusi kita masih lama sampai pukul 11. Jadi mohon untuk Ustadz Faruk 5 menit ke depan membuka diskusi juga. Kan tadi kita kaitkan ya antara politik Islam, terus aspek agama. Lalu saat ini ingin tahu kami bahwa sejauh mana pengaruh kebijakan pemerintah yang bermain di politik ini yang pro dengan ekonomi syariah, yang tentunya untuk diimplementasikan di Indonesia. 5 menit saja, langsung di open pertanyaan kepada peserta. Dana, lalu juga ada yang apa venture capital, nah, semacamnya itu. Nah, di atasnya itu ada sistem ekonomi syariah. Nah, kalau udah bicara sistem ekonomi syariah adalah policy, nah, kebijakan. Nah, kebijakan ini nanti kaitannya dengan memang tadi disebutkan Ustaz Tia juga itu kaitannya dengan politik gitu-gitu kan. Segala macam kebijakan ini kalau mau digolkan itu melalui politik. Memang ada beberapa produk yang sudah mulai goal. Seperti misalkan undang-undang perbankan syariah itu apa lewat parlemen ya, itu berhasil digolkan tahun 2008-2009. Lalu sukuk, kalau kita suka dengar ya, sukuk itu adalah obligasi syariah, itu juga digolkan antara 2008-2009. Kita agak terlambat dibandingkan Malaysia, tetapi ibaratnya last but not least ya, lebih mendingan daripada tidak sama sekali. Tapi sekedar memberikan gambaran, Malaysia itu mempunyai drive dari pemerintahnya. Terlepas itu yang berkuasa adalah UMNO. Karena konstitusi Malaysia itu kan Islam adalah agama negara gitu kan. Itu pemihakannya jelas sekali, itu keuangan syariah di Malaysia itu dijadikan semacam apa ya? Competitive edge gitu kan. Menjadi keunggulan kompetitif Malaysia. Malaysia selalu menunjukkan dirinya secara internasional dan high profile. Ya. Kalau kita lihat iklannya di Wall Street Journal itu ada koran internasional berbasis di Amerika. Lalu iklannya di CNN, CNBC itu tentang Malaysian International Islamic Financial Center. Mereka memposisikan diri sebagai pusat keuangan Islam dunia gitu kan. Walaupun sekarang London, kalau bicara keuangan, London pun mau menjadi pusat keuangan syariah gitu. Jerman bahkan mengeluarkan sukuk itu lebih dulu dari kita di Indonesia. Nah, itu ada apa proses top down gitu, kalau di Malaysia itu. Di kita, tapi subhanallah, kita ada kesadaran masyarakat tumbuh. Ini bottom up. Tetapi bottom up ini akan belum cukup kalau tidak disupport dengan top down. Seperti insentif ya, kalau Malaysia itu bukan bicara equal treatment lagi, dia beri insentif apa namanya industri syariah. Misalkan company kalau mau mengeluarkan sukuk, pajaknya itu lebih kecil daripada dia mau mengeluarkan obligasi biasa. Dampaknya apa? Company yang non-muslim pun mau semuanya menggunakan instrumen syariah. Nah, ini pemihakan-pemihakan seperti itu dilakukan gitu. Lalu pendidikan, perusahaan, apa namanya, yang menyekolahkan atau memberikan training kepada pekerjanya di keuangan syariah, ada diskon, apa namanya, pajak. Tax deductible itu kan pajaknya. Bahkan kalau itu Singapura pun melakukan seperti itu. Nah, ini hal-hal ya mungkin ya, secara politik itu yang akan diperlukan ketika orang bicara sekarang apa namanya menguatkan peranan ekonomi syariah di Indonesia. Nah itu peranan politik akan sangat diperlukan. Begitu besarnya peran politik untuk menjaga akidah, kalau dari sisi doa Ibrahim tadi bahwa suatu negara akan terjadi aman, adil, dan sentosa mungkin karena para pemeran politiknya tidak orang-orang yang memang takut sama Allah. Dari sisi agama spiritualnya dia lebih terdidik dan juga mau memberikan manfaat, gak cuma aktif dengan ngaji di masjid tapi juga mau terlibat dalam isu-isu politik maupun masuk dalam politik, sehingga mampu menerapkan banyak kebijakan ekonomi maupun mungkin pengaruh kebijakan ulama dari sisi agama untuk mempengaruhi politik negeri. Baik, kami buka pertanyaan diskusi dari peserta. Boleh langsung angkat tangan, silakan. Baik. Nama dan dari komunitas atau organisasi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Reza Fahdevi dari UIK Bogor. Menanyakan kepada Ustaz Farouk yang pertama, itu mengenai bahwa saya tadi sudah menjelaskan ekonomi Islam tidak penting berjalan tanpa adanya politik ekonomi Islam sendiri. Tapi supaya kita ketahui bahwasanya sistem ekonomi Islam itu sendiri sudah dijalankan oleh London misalnya tadi, Islamic Banking dan juga Jerman. Sebenarnya politik Islam seperti apa untuk berjalannya ekonomi Islam ini? Kemudian untuk Ustaz Saiful Bahri tadi mengatakan bahwasanya ada metodologi yang laku terhadap bagian barat terutama dalam Amerika. Nah, yang saya ketahui bahwasanya akibat atau sebab dikirimnya mahasiswa Indonesia justru belajar ke luar negeri tentang keislaman justru itu karena mereka memiliki metodologi yang kuat terhadap kajian Islam itu sendiri. Nah, bagaimana Ustaz bisa menjelaskan? Tadi kaitannya dengan apa namanya London gitu ya, sistem politik Islam gini jadinya. Kalau sekarang kita lihat ya, bukan hanya London ya, Singapura pun dia bikin sebuah bank Islam ya, Islamic Bank of Asia yang cukup besar yang didirikan oleh Development Bank of Singapore. Jadinya memang ketika kita bicara apa namanya policy seperti itu adalah kemauan politik gitu. Seperti Inggris, walaupun dia apa namanya secara officially gitu kan, Inggris itu kan kerajaan monarki apa namanya constitutional monarki gitu kan, ada parlemen dan lain sebagainya, tetapi di situ ada pengaruh politik seperti misalnya ya dia membuat aturan perbankan di Inggris itu syariah compliant, ibaratnya syariah compliant gini, nggak disebutkan apa namanya syariahnya, tetapi dibikin sebuah aturan perbankan yang memungkinkan bank syariah operasi secara bebas. Nah, itu memerlukan kebijakan gitu kan. Kebijakan politik yang membuat undang-undang seperti itu. Jadi kaitannya adalah pemihakan di sini. Pemihakan terhadap apa namanya? Sebuah kebijakan yang memberikan insentif untuk perkembangan keuangan gitu kan, keuangan Islam. Sekarang gini, yang sekarang kita miliki ya kayak Inggris itu sifatnya adalah keuangan gitu, keuangan syariah gitu. Karena kalau bicara misalkan sistem ekonomi syariah, misalkan ya karena kebetulan saya suka apa mengajar juga, kita akan bicara mungkin lebih luas dari sekedar lembaga-lembaga keuangan gitu. Misalkan ya yang simpelnya aja, mungkin zakat itu bukan adanya di depan gitu, tetapi adanya di debut gitu, bagian dari fiskal, kebijakan fiskal gitu. Karena kalau di dalam apa konsep Islam itu kan zakat itu dipungut oleh negara gitu. Nah itu yang akan lebih luas. Tapi ya sekarang kita gradual. Jadi yang terjadi adalah kalau isu ekonomi dan keuangan itu kan level resistensinya tuh hampir nggak ada ya, paling low. Nah itu kalau saya suka berbicara masalah keuangan Islam ekonomi ini adalah sebuah fenomena yang menarik ya. Kembalinya epistemologi Islam gitu kan. Tadi mulai dari keuangan dan ekonomi. Belakang. Karena kan tadi sudah dijelaskan ya Ustaz Tia, Ustaz Saiful, masalah sekularisasi dan lain sebagainya. kita mengalami sekularisasi sejak apa masa kejatuhan Ottoman misalkan habis ada the abolition of khilafah, tidak ada lagi institusi khilafah gitu kan. Lalu juga apa namanya munculnya Barat sebagai kekuatan intelektual dan kekuatan material, nah, di mana banyak negara Muslim menjadi inferior dan kebanyakan mereka banyak terjajah sebelumnya, akhirnya mengikuti gitu kan apa namanya bekas penjajahnya dengan apa sekularisasi dan lain sebagainya itu. Nah di awal 70-an itu mulai kan berkembang kajian ekonomi, mulainya dari kajian akhirnya bisa dipraktekkan gitu kan. Nah itu dimulainya dari sana dan kita melihat terus akhirnya berkembang. Nah itulah gitu kan, itu bagiannya saya melihat itu salah satu titik awal ya yang dimana kajian diskusi bisa dipraktekkan gitu. Nah, jadi ke depan saya rasa secara gradual kayak di Indonesia itu seperti apa yang kita lihat ya, walaupun kita berharap ya, karena Indonesia adalah mayoritas Muslim, kita tentu mengharapkan terobosan yang lebih kuat lagi ke depannya di Indonesia. Bagaimana misalkan ya, kalau saya berpikir bagaimana kayak Indonesia itu aturannya dibikin semua tidak bertentangan dengan syariah, minimal itu dulu gitu kan, syariah compliant gitu. Seperti kita lihat ini agak keluar sedikit ke politik, misalkan masalah jilbab di kepolisian, ini kan lucu gitu. Di negara seperti Indonesia yang mayoritasnya Islam, polwan itu harus berjuang untuk menggunakan jilbab gitu. Sedangkan di negara kayak Inggris, Sweden, mereka bebas berjilbab gitu kan. Ini kan lucu, ini menjadi tantangan bersama kan. Itu harus, itu ibaratnya kebebasan kita menjalankan keyakinan kita ini belum terjamin gitu kan. Di republik ini harus diperjuangkan. Suka atau tidak suka mungkin kita gunakan dulu ini sekarang instrumen demokrasi yang ada, suka atau tidak suka kita bisa masuk dari situ kan, mempressure ini gitu kan. Nah, itu hanya salah satu contoh gitu kan. Di bidang ekonomi itu kan juga lama ya, tapi udah keluar kebijakan misalkan masalah pajak berganda. Dulu tuh bank syariah tuh melakukan prakteknya kena pajak berganda karena misalkan ada instrumennya jual beli murah bahan gitu. Nah itu dikirim sama pajak seperti jual beli sungguhan gitu, tapi itu Islamic financing instrument gitu. Akhirnya tapi setelah beberapa lama dikeluarkan yang apa namanya mewave kewajiban pajak berganda itu. Nah itu mungkin untuk mungkin mudah-mudahan bisa membuka apa dialog lebih jauh. Oke, sedikit tentang metodologi yang rapuh. Jadi kita dibuat inferior, khususnya kami atau saya yang alumni Timur Tengah misalnya. Jadi ketika saya di sana itu didoktrin bahwa kamu di sini kaya materi tapi miskin metodologi. Nanti kita berdebat apa sih metodologi itu? Apa metodologi itu cara membuat catatan kaki, cara membuat penelitian atau yang Anda namakan tadi sudah penelitian ada pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi. Kemudian kritik sastranya dari Bidiawi, strukturalisme, dan sebagainya. Jadi, kalah di kemasan dan pencitraan sebenarnya. Betul memang, kita sebagian alumni Timur Tengah itu ketika berinteraksi dengan masyarakat ada gagal masalah bahasa. Jadi, ada kekurangan, tapi kalau disebut metodologi dalam proses mencari ilmu, kita bisa tantang misalnya. Coba, yang digunakan dalam studi kajian keislaman, itu yang digunakan adalah kajian primer atau sekunder, ya kan? Kalau dianggap metodologi, harusnya kan kajian primer. Sementara di kajian studi Islam mereka itu rata-rata instan, bukan kajian primer. Maka sama-sama orang liberal sekarang dengan yang sekuler dulu itu justru lebih membahayakan yang dulu. Contoh dalam studi sejarah tarikhul Quran misalnya, yang paling hebat pengetahuan al-fakir itu Theodor Nolde, tidak ada yang menandingi. Luar biasa hebatnya. Kalau orang-orang liberal sekarang, mohon maaf yang liberal khususnya di Indonesia, mereka nggak akan, hampir nggak yakin saya ada orang liberal di Indonesia hafal Quran. Hampir nggak yakin juga mereka itu tahu kaidah-kaidah umum-umum Quran. Kalaupun tadi saya buka secara detail ya dalam kajian kuliah saya itu, kalau sering ini semua tadi dengan pendekatan yang 6 kemudian contoh kritik sastra yang 4 itu ujungnya sama. Contohnya itu tidak lepas dari 8 tema kalau berkaitan dengan perempuan. Saya kaji kesimpulan itu, entah dia berhubungan dengan penciptaan, mana yang lebih dulu diciptakan, itu laki-laki atau perempuan, itu sensitif bagi orang liberal. Padahal kita nggak ada masalah. mau diciptakan pertama itu Adam laki-laki atau nafsul wahidah itu enggak laki-laki enggak perempuan, itu enggak ada masalah. Di kita enggak ada masalah. Tapi bagi mereka itu sangat sangat penting. Padahal kita mau duluan ya silakan aja, enggak apa-apa. Karena diciptakan pertama kali tidak identik dengan prestasi kan itu. Prestasi bukan itu standarnya. Lalu mereka membahas tentang menikah, poligami, membahas tentang termasuk tadi jilbab, termasuk dengan warisan, persaksian. Ada 8 tema penting kalau berkaitan dengan perempuan. Nanti ada hak asasi, kebebasan, termasuk keyakinan tadi itu. Nanti dilarikan kepada murtad, dilarikan kepada kebebasan beragama, identitas keagamaan. Itu contoh-contohnya hanya ayat-ayat tertentu. Padahal kalau dibahas dalam Al-Qur'an itu sedikit. Rata-rata ayat Al-Qur'an itu ayat-ayat sosial. Lebih luas lagi berkaitan dengan kisah-kisah pelajaran yang diambil. Nah, maka kalau dianggap metodologi, mereka sebenarnya memaksakan sudah ada hasilnya A, tetapi ingin dikemas lebih baik dengan nama-nama itu, kita jadi grogi. Padahal kalau kita ngerti, nah ujung-ujungnya sama juga ke sana. Sama dari rumah saya mau ke Blok M naik apa aja, tapi kan ketahuan ujungnya ke Blok M saya. Mau di, oh enggak kok kita enggak ke Blok M, ke Senayan. Ya tapi nanti habis dari Senayan ke Blok M kan? Iya. Ya kita ditipu seolah-olah, wah. Nah ini membuat kita menjadi inferior, bahwa Anda kaya materi, betul, tapi miskin metodologi. Kita seperti itu dibuat seolah kita kemudian tidak bisa menandingi mereka ketika mereka berbicara tentang hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Wah, seolah-olah kita gak bisa. Nah itulah, ketika seseorang bicara hermeneutika, kita gak mau belajar, atau na'udzubillah hermeneutika itu buruk, gak ada kebaikan, kemudian gak perlu dipelajari, sehingga ketika diajak berdebat, kita tidak nyambung mereka berbicara apa. Kritik sastra seperti apa? Sehingga kalau Al-Fakir disuruh menyimpulkan, sebenarnya kerapuhan mereka itu apa? Kerapuhannya adalah mereka memaksakan hasil-hasil penelitian ilmu sosial kepada ilmu agama. Yang kedua, kesimpulannya prematur, karena kesimpulannya sudah ada, yang dicari adalah jalannya. Dan itu kan tidak boleh dalam secara ilmiah. Sumber-sumbernya pun juga primer, sumber sekunder. Saya kira tiga itu. Dan kalau ditanya kenapa mahasiswa itu dikirim ke sana, itu juga nanti jawabannya lebih luas. Kalau saya ditanya sekarang jumlah mahasiswa saya dari Al-Azhar di Mesir dari S1 sampai S3 itu enggak lebih dari 6.000. Sekarang mahasiswa yang belajar di Iran saja S1-nya itu lebih dari 10.000. Kemudian di Amerika, belum lagi belajar Islamic Studies. Ketika saya ke Jerman, saya sempat ditawarin untuk mengambil postdoktoral di sana. Itu saya enggak nyari, saya ditawari. Betapa mereka punya keinginan untuk sebanyak mungkin ke sana, terlepas dari tujuan mereka itu apa. Tetapi sekarang siapa yang mensupport seseorang untuk belajar agama? Ya meskipun tidak harus ke Timur Tengah, belajar agama saja dari sejak kecil. Itu anak-anak kamu, kita anak kecil ya, nanti kalau besar mau jadi apa? Itu aja. Sekarang ada yang jawab mau jadi misalkan pakar tafsir, pakar Al-Qur'an, jadi pilot, jadi dokter. Orientasinya itu, meskipun itu tidak ada masalah, karena jadi pilot, jadi dokter tidak ada halangan untuk menghafal Al-Qur'an, untuk faham Al-Qur'an, untuk mengamalkan agama Islam. Tapi orientasi sejak dini bahwa jadi apapun dia punya basic pengetahuan agama, itu dari kecil kita juga cara menanamkannya kurang tepat saya kira. Itu saya kira, terima kasih. Ustaz Dian mungkin menambahkan. Baik, jadi barangkali pertanyaan terakhir soal kerapuhan metodologi itu, saya setuju dengan Ustaz Bakri bahwa kajian studi Islam yang model barat itu dasar epistemologinya gak jelas. Kalau kita kaji, jadi kajinya jangan cuma soal keren-kerenan, karena kita cuma lihatnya, oh ini pendekatannya teori mana, teori mana. Teori itu setelah ditimbang-timbang dengan objeknya, itu banyak yang tidak kompatibel, karena memang bangunan metodologinya tidak kokoh. Sampai hari ini saja misalnya, tafsir versi hermeneutik itu, kalau memang betul kokoh metodologinya, harusnya sudah banyak produk tafsir yang dihasilkan. Tapi coba tunjukkan kepada saya satu saja produk tafsir dengan metode hermeneutika, itu nggak ada. Sampai hari ini nggak ada, itu menandakan bahwa metodenya nggak kokoh. Kalau metodenya kokoh itu seperti yang sudah dipraktikkan oleh para mufasir kita sejak dari zaman sahabat dulu sampai hari ini, produk tafsir terus diproduksi terus, tidak henti-henti, bahkan dengan berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia dihasilkan. Nah ini pertanda bahwa metodologi yang diterapkan oleh para pengkaji Islam dari Barat itu sampai hari ini itu masih coba-coba sifatnya trial and error dan error terus kan gitu, nggak pernah nggak pernah benar kan. Itu tanda bahwa lemah sekali secara metodologi. Dalam kajian sejarah juga demikian. Model kajian sejarah di barat, saya kebetulan kuliah jurusan sejarah, kajian sejarah model barat itu banyak mengandung apa, nanti kesimpulannya itu adalah mungkin, jadi kemungkinan-kemungkinan, tidak bisa memastikan satu fakta, tetapi nanti di dalam kajian sejarah Islam itu ada satu model yang sangat menarik yang disebut dengan ilmu sanad itu, sampai nanti para ulama kan menyebut al-isnad bin ad-din, walaula isnad laqala masya'a masya'a kan gitu. Nah, sanad itu nanti juga digunakan oleh para ahli, para muarif Islam untuk menjelaskan tentang sejarah Islam. Dan ini yang jarang diungkap di barat, karena memang di barat tidak ada tradisi sanad itu, dan dianggap bahwa tradisi sanad ini sebagai tradisi yang lemah. Padahal orang barat lebih lemah lagi karena dia base-nya on dokumen. Dokumen itu belum tentu juga bisa menjelaskan tentang satu peristiwa sejarah tertentu. Nah, ini menandakan bahwa dalam pertarungan metodologi sebetulnya Islam itu punya banyak sekali keunggulan dalam berbagai bidang. Cuma kadang-kadang, nah betul itu ada inferiority complex. Kita dibikin menjadi seolah-olah Barat itu lebih hebat dibanding dengan apa yang sudah dikembangkan oleh para ulama Islam. Dan ini yang saya kira harus mulai dikikis di kita. Terima kasih. Baik, menarik ya sudut pandang masing-masing pembicara tentunya. Kami membuka lagi untuk pertanyaan berikutnya dari Afwan, silakan. Mohon mic-nya bisa didistribusikan. Afwan ini di belakang. Bagi yang lain mohon usahakan dan upayakan kalau nggak ada pertanyaan cari bahan, karena memang ini kesempatan yang sangat baik tentunya ya, untuk bisa sambil sharing dan konsultasi tentunya untuk pergerakan kita nantinya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni. Tad, saya mau nanya. Jadi, ini dari mana? Dari Kigen. Ya. Quranic Generation. Baik, silakan. Saya kan punya saudara. Saudara itu kerja di perpajakan. Nah, baru tadi pagi saya dengar, jadi katanya dia kebingungan, saudara saya. Ini sebenarnya saya tanya kasus ya Ustaz. Jadi katanya setiap dia kan diperpajakan, jadi pemerintah itu setiap tahunnya kayak ngasih dana, kucuran dana. Nah, biasanya suatu perusahaan itu gak akan ngabisin dana itu secara 100%. Nah, misalnya 80% habis. Nah, 20% itu misalnya dia bilang tadi pagi sekitar ada 9 miliar, dan nanti 9 miliar itu perusahaan cuma membuat kayak konser dan acara-acara gak jelas gitu. Sedangkan kita tahu banyak banget orang muslim yang kelaparan, minta-minta di jalanan. Nah, itu kalau menurut pandangan Islam kayak gitu gimana sih Ustaz? Sedangkan itu ternyata realistis banget terjadi di Indonesia setiap perusahaan kayak gitu. Gimana Ustaz? Makasih. Silakan Ustaz. Langsung ke Ustaz Farouk ya. Maksudnya itu yang 9 miliar itu apa? Dikasihnya dari apakah institusi pemerintah kepada perusahaan swasta atau kepada institusi dari apa? Anggaran negara kepada departemen pemerintah. Ini maksudnya apa itu? Dari pemerintah. Oke. Memang gini ya, apa namanya? Itu juga kalau dalam konteks ya, tadi kebetulan ya kita bicara siang tadi saya ada di kelas saya pengajar pasca tentang apa namanya kebijakan fiskal ya dalam sebuah sistem ekonomi Islam ya, kan. Itu kan ada apa namanya penerimaan itu misalkan itu pajak ya, itu kan pasti uangnya kalau dari pemerintah kan uang pajak gitu ya. Pajak itu kan kalau udah oleh UKH sebelumnya itu kan ada perdebatan pro kontra antara apakah dalam sebuah ekonomi Islam itu dibolehkan pajak di luar zakat gitu kan. Nah, walaupun akhirnya ada apa beberapa pendapat yang melihat kita ada tetap ya karena dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya ada kebutuhan untuk pajak, tapi ada kondisinya di situ gitu kan, bahwa pajak itu harus dilakukan secara adil ya, pemungutannya dan lain sebagainya jangan memberatkan. dan lagi di sini ada aspek penggunaannya. Nah, penggunaan apa namanya dana pemerintah itu yang notabene nya dari pajak itu apa strictly speaking gitu ya, itu harus apa namanya betul-betul ya hati-hati dan lain sebagainya, gak bisa dengan apa ya sekedar tanpa maksud gitu ya digunakan dan lain sebagainya gitu kan. Itu kalau saya melihat ya dalam konteks itu akan terjadi reform major reform ya dari apa paradigma yang ada sekarang ya, belanja pegawai dan lain sebagainya gitu kan, habis-habisan anggaran itu karena kontrak sosial gitu kan. Masyarakat kasih pajak itu dia punya, pemerintah punya kewajiban untuk melayani masyarakat dan harus accountable gitu kan, penggunaan dananya dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks itu saya melihat jadinya apa ya, kalau nggak bisa sekedar ngejar target gitu kan dan lain sebagainya gitu kan, harus betul-betul accountability-nya jelas tadi kan, karena objektifnya pengeluaran pemerintah itu kalau kebijakan fiskal ya dalam perspektif ekonomi Islam, fiskal moneter itu maqasid syariah gitu kan. Maqasid syariah adalah higher objektif dari syariah gitu kan. Itu kan ada yang lima gitu kan, yang Al-Ghazali gitu kan, pelindungan terhadap din, lalu apa namanya intelek, lalu harta dan lain sebagainya, yang pada esensinya adalah aspek kemaslahatannya itu harus sangat dominan gitu kan. Misalkan basic needs masyarakat sekarang, masalah kesehatan, masalah perumahan, ini kan masih kita ini belum top lah betul itu kan, masalah perumahan, kesehatan, pendidikan, itu kalau dalam konteks itu harus dipenuhi gitu kan dalam konteks maqasid syariah itu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Bagaimana Pak? Sudah ya? Sudah menjawab atau ada respon? Baik, senyum-senyum aja. Mungkin yang lain bisa langsung masuk, silakan. Ke tadi Ahwat 1, Ikhwan 1, sekarang Ikhwannya berapa? Banyak ya? Banyak. Ahwat dulu ya, satu ya. Diskusi kita batasi sampai 22.50 maksimum molor jam 11 ya. Oke. Padat dan jelas sampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai dari Anti Liberal Movement. Saya tadi ini untuk Ustaz Tiar, Ustaz Syamsul. Saya mau tanya misalnya dalam liberalisme di sekarang-sekarang ini, kalau hubungan konteksnya adalah begitu pentingnya mempelajari bahasa Arab gitu ya. Tapi ternyata yang ada di internet dan di bisa dibilang itu diberikan secara bebas, itu adalah buku-buku liberalisme dalam bahasa Inggris. Jadi sedangkan kalau untuk bahasa Arab jadinya kesannya eksklusif gitu. Jadi menurut saya mau tanya apakah untuk kedepannya, apalagi sekarang pemerintah sudah melakukan bahasa Inggris ini menjadi hanya ekstra kurikuler gitu ya. Jadi untuk ke bagaimana nih kita sebagai kaum muda bisa menentang seperti ini, sedangkan dari pemerintah sendiri sepertinya belakangan ini Islam sendiri sedang dibentur-benturkan gitu, dari komunisasi kemarin gitu, terus ya beberapa masalah belakangan ini seperti itu sih. Baik, Mister Tiara atau saya kulit ya. Oh, dikumpulin aja. Baik, silakan. Tanya. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian kali ini, saya ingin bertanya tiga pertanyaan. Pertama, tadi dikatakan bahwa kita sebagai umat Islam kita setidaknya masuk dalam pantai Islam gitu. Tapi kenapa banyak sekarang itu yang apa dalam tanda kutip yang Islam itu bermasalah? Ya itu pertanyaan saya. yang masalah itu manusianya apa partainya gitu. Terus yang kedua, dalam menyikapi kasus kapitalisme, sekularisme ataupun sejenisnya, itu stigma apakah yang kita lakukan dalam membentengi diri dari hal tersebut. Yang ketiga, kapitalisme, sekularisme ataupun pluralisme di Indonesia itu bagaimanakah cara kita atau cara pemerintah Indonesia sendiri memberhentikan atau menstopkan agar hal apa agar pluralisme itu tidak masuk ke Indonesia ini. Baik itu dalam bidang apa dalam bidang ekonomi, agama, maupun politik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Ya. Belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wahyu dari Indonesia Tanpa Jil. Yang saya tanyakan adalah dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berinteraksi dengan teman-teman kita yang mereka sadar atau tidak sudah terpengaruh oleh virus liberal. Yang saya tanyakan bagaimana kita menyikapi atau mengajak mereka untuk berpikir terbuka khususnya dalam bidang ekonomi, pemikiran ataupun politik. Misal dalam ekonomi saya berusaha untuk menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam untuk misalnya dari gaji kita cobalah kita saving nggak ke bank tapi kita lebih ke saving ke dalam bentuk dinar atau dirham seperti itu. Dalam pemikiran politik saya juga sedikit membuka wawasan mengenai politik Islam dan bagaimana kelemahan sistem demokrasi saat ini dan menurut saya cara-cara tersebut masih kurang efektif dan saya mau minta pendapat bagaimana cara yang lebih efektif khususnya untuk saya sendiri dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi mana nih akhwat mohon mungkin yang gak dapat jatah bisa kirim email kali Ustadz ya atau nanti tulisan dan lain-lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wayadi, ini menyangkut masalah berkembangnya tentang sistem ekonomi syariah di Indonesia. Saya tanyakan, apakah Ustadz ini kan ekonomi syariah ini kan sedang berkembang. Tapi apakah maksudnya ekonomi syariah berkembang itu sebuah indikasi Islam akan muncul? Apakah Ustadz melihat ada apa? Apakah melihat maksudnya ekonomi syariah sekarang ini ada indikasi hanya untuk di apa ya sebagai untuk dibumikan saja dan esensi dari ekonomi syariah itu sendiri sedikit demi sedikit dihilangkan. Soalnya kan kalau kita lihat dari berbagai macam kebijakan atau peraturan ada dari apa produk-produknya gitu kan, mulai dari sekarang sudah ada pasar modal syariah seperti apa asuransi gitu. Kan masih banyak peraturan-peraturan yang masih jauh ya. Misalkan misalnya contoh dari pasar modal gitu. Ya kita tidak bisa menutup diri harus semuanya harus halal gitu. Tetap aja kan masih seperti dalam ada misalnya diperbolehkan gitu. Kalau dibandingkan dengan Malaysia pengguna dalam halal bisa menembus sampai 20% ya untuk pasar modalnya. Untuk dari segi mekanisme peraturan yang ada tuh masih apa ya masih istilahnya seperti dipaksakan karena itu terlihat tuntutan karena sedang bumi aja gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kepada Ustaznya. Pertanyaan tadi soal partai politik Islam. Jadi begini, kalau di Indonesia masih ada partai politik yang masih mau pakai nama Islam, itu sudah alhamdulillah. Jadi artinya dia secara identiti bisa kita minta pertanggungjawaban. Anda kan partai Islam, ini harus perjuangkan Islam, kira-kira begitu. Cuma memang hari ini partai Islam kita ini juga banyak yang dibajak oleh orang-orang yang gak mikirnya Islam itu gitu. Jadi kayak aktivis-aktivis apa nggak jelas itu itu ketika dia terlempar, misalnya terlempar dari partai sekuler, nggak diterima di Golkar, nggak terima di mana Demokrat, di Nasdem, hanya larinya ke partai Islam, lumayanlah masih bisa masuk kan. Itu banyak yang begitu, dan partai Islamnya pun, nah yang gagal dari partai Islam itu hari ini adalah kaderisasi. Jadi dia tidak bisa menyiapkan kader-kader yang paling baik untuk duduk di pimpinan, level pimpinan mereka, jadi dari cabang sampai ke pusat. Nah, oleh sebab itu yang nanti dicalonkan menjadi anggota-anggota dewan oleh partai-partai Islam itu akhirnya bukan kader-kader terbaik. Nah, karena gagal kaderisasi itu, oleh sebab itu agenda terbesar partai Islam hari ini adalah memperbaiki sistem kaderisasinya, sehingga nanti tidak ada lagi anak-anak muda Islam yang tidak mau masuk ke dalam sistem politik itu. Ya karena kita hari ini belum punya cara yang lain untuk masuk dalam dalam pengelolaan kebijakan itu kecuali lewat pemilu dan lewat partai. Memang ada parlemen jalanan lah, tetapi itu sifatnya kan harus masif, kemudian harus dengan kerja keras yang sangat besar, dan itu sifatnya hanya ingin menggugurkan saja, tidak bisa mengusulkan. Contoh misalnya kalau ada aturan-aturan yang dianggap menodai umat Islam, baru nanti ada ormas-ormas yang protes dibatalkan aturannya. Nah, itu juga adalah gerakan politik, cuma gerakan politik yang sifatnya dia periferi, di pinggiran saja, bisa mempengaruhi, bisa juga mengubah kebijakan, cuma tentu ini dengan satu gerakan yang lebih kerjanya itu harus lebih keras dibanding ketika dia duduk menjadi pengambil kebijakan baik di dewan maupun menjadi bupati, jadi birokrat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu PR besar ke depan bagi partai-partai Islam itu, kita harus mengingatkan bahwa alhamdulillah ini masih ada partai yang mengaku Islam. Terus yang kedua, Islamnya itu harus benar-benar diimplementasikan. Salah satunya adalah dengan menjamin bahwa nanti yang akan menjadi aktivis politiknya itu adalah orang-orang yang benar pikirannya Islam, akidahnya Islam, tingkah lakunya juga Islami, dan dia mau memperjuangkan Islam. Sekarang yang hilang di partai Islam itu kan kader-kader yang begitu. Sebenarnya kalau kadernya banyak di partai Islam yang bisa memperjuangkan itu, potensi dukungan dari umat itu pasti lebih besar dibanding dengan yang terjadi hari ini. Kenapa hari ini umat menjadi agak apatis atau bahkan tidak agak, ya sudah apatis terhadap partai Islam? Karena tadi partai Islam tidak menunjukkan performanya sebagai partai yang betul-betul Islami, itu punya kader yang hebat, yang mumpuni dan Islami. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama. Jadi kalau nanti di antara kita ada yang serius mau menekuni dunia politik, maka bismillah saja masuk ke dunia itu dan niatkan bahwa kita ini ingin memperjuangkan kebenaran. Maka hal-hal tadi itu yang menjadi PR besar bagi partai Islam ini harus segera diselesaikan. Terima kasih. Silakan. Pertama, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Mungkin bahasa Arab kurang marketable kali ya. Kalau bahasa Arab itu jurusannya doa, iman, gitu aja paling. Jadi mungkin kita, padahal menyambung juga tadi, referensi-referensi tentang liberalisme dalam bahasa Arab dan Inggris itu juga berimbang. Dalam bahasa Arab juga banyak, gak kalah. Justru, kalau kita ngambil dari bahasa Inggris itu ngambil sekundernya, bukan dari primernya. Karena nanti yang dibahaskan Al-Quran juga. Dalam bahasa Inggris juga nanti yang dibahas tentang masalah-masalah tadi, karena saya concern saya di gender ya, di 8 masalah gender itu dalam Al-Quran. Itu saya mengambil referensi bahasa Inggris, referensinya juga mereka menguliti Al-Quran. Lah ngapain saya ngambil gitu? Saya harus bolak-balik Jakarta London jauhan, mendingan Jakarta Cairo deketan. Nah, ini kita menjadi inferiority lagi jadinya di situ. Nah, cuman dalam tataran ini mungkin kekurangan saya di sini. Bahasa Inggris saya masih belum aktif, jadi masih pasif. Kita bisa bahasa Inggris dalam artian mereka ngomong apa, mereka nuduh apa, bisa jawab gitu. Bukan lebih dari itu, tapi yang lebih harus kita kuasai adalah bahasa Arabnya. Karena kajian kita enggak bisa dilepaskan dari bahasa Arab. Al-Qur'an, hadis, semuanya itu adalah bahasa Arab. Kita mau melarikan diri dari bahasa Arab juga mungkin. Nah, tidak selamanya kita harus pasrah dengan imam. Bolehlah pasrah dengan imam, jangan keterlaluan. Taunya cuma takbir, tahu-tahu salam. Itu kan apa bedanya kita sama naik bis VIP, gak konsentrasi selama sholat. Jangan terlalu seperti itu kita dalam beragama juga. Ada kalanya kita tahu dalil yang digunakan apa. Nanti kan kita menjadi taklid. Karena bangsa Indonesia khususnya kita di sini itu lebih kepada umat bertutur. Padahal agama kita mengatakan ikro ikro itu membaca, ya itu ya. Yang kedua, melawan liberalisme itu banyak. Kalau tadi ya, berinteraksi secara sosial kita baik, tetapi melawan yang paling utama adalah imunitas akidah kita. Kemudian yang kedua, kita jangan merespon. Diserang merespon akan digituin terus. Kalau diserang merespon itu kita bertahan jadinya. Mari kita munculkan rekayasa kebaikan itu. Dengan apa caranya banyak? Maka saya sangat senang ketika orang itu berkumpul menadaburi Al-Quran. Ketika orang apapun jenisnya dengan ada keterbatasan tertentu, itu lebih bagus daripada merespon. Betul, merespon itu wajib ya. Ada kondom, kemudian ada kolom agama dihilangkan dalam KTP. Tapi kalau kita hanya merespon, kita disibukkan. Kalau ibarat teori mafia mencuri bank, kita disibukkan lari ke sana, ternyata bank yang besarnya sedang mau dicuri, mau digarong, kita akan ada kehilangan di sana. Maka kita jangan lupa untuk membuat wacana, jangan hanya sekedar merespon. Termasuk juga di dalam kurikulum, ini saya suka atau tidak suka, saya mau di S1, S2, S3 mungkin belum, saya belum ngajar, itu saya harus ngajarin hermeneutika, meskipun saya harus kritik di situ. Suka atau tidak suka, saya itu harus menjelaskan apa itu strukturalisme, seperti tadi yang saya jelaskan. Itu sebagian dalam materi kuliah saya yang saya sampaikan. Itu kan siapa yang mewajibkan saya harus ngajar itu? Itu kan berarti ada orang lain yang disentuh, saya nggak bisa nyentuh gitu. Nah, maka hal-hal yang belum disentuh itu kita masuk ke sana, pemegang kebijakan kurikulum. Nah, kemudian termasuk mungkin nanti dijawab sama Mas Farouk ya. Ekonomi yang sering dilupakan itu adalah kita ekonomi ada yang makro, ada yang mikro. Jadi kedua-duanya harus balance. Kalau tingkat ekonomi Indonesia itu berkembang bagus, buktinya juga apapun barang-barang mewah kita terjual di Indonesia, apakah itu standar kemakmuran bangsa Indonesia naik? Oh, belum tentu. Karena pembicaraannya masih pembicaraan ekonomi mengikuti nilai ekonomi global. Maka juga harus ada keseimbangan. Nah, itu yang perlu kita pelajari dari kesuksesan Umar bin Abdul Aziz memerintah 2,5 tahun, tapi nyari orang yang menerima zakat sulit. Itu Umar bin Khattab itu anaknya, kalau tadi jelaskan pakaian saya dan menerima lain itu, anaknya itu mau sekolah itu harus jalan kaki, dia minta biaya transport. Kemudian Umar bin Khattab itu pergi ke administrasi negara yang bagian gaji dia, tolong nanti anak saya untuk bulan depan untuk transportasi anak saya, potong gaji saya untuk gaji saya bulan depan. Itu oleh pegawai administrasi ditanya sama Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, apakah Anda punya jaminan akan hidup sampai bulan depan? Kalau kita kurang ajar banget, ini pegawai mulai setting presiden. Itu Amirul Mukminin sampai kemudian dia mundur dan bilang ke anakku, aku sudah berusaha nyari dana transportasi. Karena gak ada abad, gak ada jaminan aku hidup bulan depan, ya kamu harus jalan kaki. Itu mana keteladanan-keteladanan seperti ini? Pemahaman bahwa kekayaan itu adalah distribusi. Itu yang dipahami oleh Utsman bin Affan, konglomerat sekelas Abdurrahman bin Auf, sehingga bagi mereka punya uang banyak dan sedikit itu tidak berpengaruh di dalam bersosialisasi dan melaksanakan ajaran agama Allah. Saya kira itu masih ada server yang akan menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, mungkin saya mulai tadi ada yang sama kapitalisme ya dan sebagainya. Dan itu poinnya begini sebetulnya. Kapitalisme mungkin yang kita lihat ya di Indonesia ini sebetulnya kalau di negara-negara yang menganggap dirinya sebagai free market gitu ya, yang sudah jadi, mungkin dia udah ada elemen sosialisnya udah banyak ya. Kalau kita baca ya literatur tentang kapitalisme aja ya, khususnya dalam konteks sekarang di Eropa, negara-negara industri maju ya pada dasarnya, itu sebuah negara itu untuk bisa mempunyai free market yang functioning itu, pasar bebas, itu ada beberapa kondisi. Misalkan penegakan hukumnya harus jalan, birokrasinya harus baik, jaminan kesehatan, pendidikan, universal access. Nah, ini baru bicara sistem free market. Dalam konteks, dalam sekarang kaitannya dengan kita adalah kita ini ibaratnya belum layak gitu. Ekonomi kita ini dibilang free market aja belum layak, karena tadi itu penegakan hukum belum ada, birokrasi kita nggak berjalan dengan baik gitu kan, masalah jaringan pengaman sosial nggak belum jalan, kesehatan akses universal healthcare itu juga belum gitu kan. Kalau kayak di Inggris gitu kan, itu setiap orang free gitu dengan kesehatan. Bahkan waktu saya apa namanya studi di sana, kita punya anak kecil itu didatengin gitu kan ke rumah kita oleh klinik gitu kan. Itu free, nggak peduli dia warga negara asing atau warga negara Inggris gitu kan. Dalam konteks kita adalah pelajar pada waktu itu ya. Nah, itu jadinya sebetulnya ada elemen-elemen yang saya pelajari dalam konteks maqasid syariah. Sebagian sudah ada gitu kan, yang mereka laksanakan gitu. Jadinya sebetulnya ketika kita bicara ekonomi Islam nantinya, kita nggak akan terlalu reinvent the wheel gitu kan. Karena ada elemen-elemen spirit dari syariah yang sebagian mulai terlaksana gitu kan. Ini saya tidak bicara bahwa mereka nggak ada flow-nya, mereka perfect, tidak gitu. Semakin kita mempelajari, kita pun akan tahu kan, yang nyerika persoalannya dan lain sebagainya. Bahkan banyak film yang mengkritisi, film dari mereka sendiri yang mengkritisi. Tapi at this stage, dalam konteks sekarang, banyak nilai yang mereka lebih baik dari yang kita miliki sekarang di Indonesia yang sekarang ini, jauh gitu kan. Nah, tentunya ketika kita bicara apa namanya ekonomi Islam, nah itu ada yang mungkin kita bisa isi loophole-loophole yang mereka ada sekarang ini gitu kan. Nah, inilah kenapa apa namanya penting juga itu kita mengetahui apa yang ada di mereka itu. Karena nanti kita distorsi di pemahaman kapitalisme. Kalau kita lihat Indonesia, Indonesia ini belum layak menjadi proper free market country, ini belum layak gitu kan. Karena tadi itu elemen pendukung free market aja kita nggak mempunyai gitu kan. Kita masih apa ya, ibaratnya tuh ya ini kesombongan barat juga yang membagi tuh country developing. Nah, kita masih masuk di situ gitu kan. Tantangan kita adalah apa, melangkah gitu kan. Malaysia kurang lebih berhasil menggunakan Mahathir tuh mentransformasi apa Malaysia, karena institusinya tuh lebih baik mereka. Dia berhasil membangun institusi. Tantangan kita adalah institusi tadi tuh, institusi-institusi pendukung ekonomi. Ini yang masih apa lemah gitu. Itu mungkin satu ya terkait kapitalisme. Lalu tadi ada pertanyaan masalah ekonomi syariah apa tuh kan. Kalau saya melihatnya, memang tadi Malaysia saya bilang di 20% itu adalah porsi Islamic banking ya, 20% lebih itu. Tapi kalau di stock, Kuala Lumpur Stock Exchange, itu 90% itu sahamnya sudah syariah compliant. Jadi gini, di dunia pasar modal ya, pasar modal global bahkan seperti Dow Jones, Morgan Stanley, Financial Times Stock Exchange, mereka membuat apa yang disebut apa namanya syariah compliant index. Mereka bikin screening ratio untuk mengkategorikan saham apa yang bisa dianggap syariah compliant, apa yang tidak syariah compliant. Nah, yang syariah compliant itu ada pendekatannya ada dua, pendekatan kuantitatif sama kualitatif. Kalau kualitatif tentunya lebih mudah gitu kan, seperti nggak terlibat apa namanya bisnisnya alkohol, prostitusi, lalu tobacco ya, rokok, gambling gitu kan. Tetapi ada lagi yang kuantitatif. Nah, mereka bikin itu kuantitatifnya itu. Nah, saham apa yang bisa apa dianggap sebagai syariah compliant gitu. Nah, ini karena ada demand ya, demandnya apa, ada ini sebuah fenomena yang tetap saya anggap saya cukup baik ya, ada kesadaran kan, kembali lagi gitu kan, kesadaran untuk mencoba apa masyarakat nggak hanya sekedar berislam di masjid tapi keuangannya, ekonominya. Nah, ini mulai. Kenapa akhirnya kan lembaga-lembaga keuangan barat, karena ada market yang mereka bikin dan stancat, dia bikin itu stancat islamik gitu kan. Di Malaysia dia ada ya stancat islamik, lalu ada di Dubai yang lebih besar lagi, di Dubai yang mereka bikin. Lalu ada Bank Prancis, BNP Paribas, dia walaupun melarang jilbab ketika di bisnis dia bikin itu yang syariah compliant, BNP Paribas. Lalu Citi islamik gitu, mereka menyesuaikan karena ada marketnya itu tadi. Nah, terkait tadi di Indonesia tetap apa dengan segala apa, kelebihan dan kekurangan yang ada, ini tetap apa hal yang positif gitu kan, yang kita harap terus berkembang. Tentunya ini ada dua sisi ya, lembaga keuangan syariah yang bisa berkembang perlu dibantu oleh kesadaran masyarakat juga gitu kan, menggunakan apa produk-produk itu. Walaupun di dalam lembaga keuangan syariah pun mereka harus memperbaiki ya, pelayanannya, servisnya. Waktu saya menjadi direksi apa Bank Muamalat itu, saya sangat aware sekali tuh bagaimana memperbaiki quality service gitu kan. Karena misalkan orang Muslim yang peduli, dia akan merasa lebih gak enak itu kalau datang ke sebuah lembaga keuangan syariah dapat pelayanan yang gak baik ketimbang dia datang ke sebuah lembaga keuangan konvensional gitu kan. Nah, di situ dua sisi gitu kan. Tapi kita perlu apa mendukung ya, itu elemen-elemen kecil gitu kan yang perlu terus berkembang gitu kan. Kaitannya dengan apa kesadaran masyarakat tadi. Nah, nanti tentunya kan nanti ada regulasi yang bisa mendukung dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga perlu apa banyak yang perlu dikembangkan lebih jauh ya, disesuaikan. Nah, kaitannya tadi nanti dengan politik ya, walaupun mungkin ya saya mencoba mengakomodasi kalau tadi Ustaz Tia apa melihat ya kalau kita bagaimanapun perlu ini partai-partai politik Islam yang ada, tetapi mungkin ya bagian terlanjur apa patah hati terhadap partai politik ya, itu sebetulnya ada cara ya, kelompok muslim yang sadar itu menggunakan kekuatan apa civil society ya, pressure group gitu-gitu kan. Contohnya apa? Saya lihat contohnya di Amerika itu Jewish itu dia gak perlu punya partai misalkan, tetapi dua partai itu, Republik sama Demokrat itu bisa ikut oleh kepentingan, dan sangat hati-hati dengan kepentingannya Zionis gitu kan. Karena apa? Gitu kan? Terlepas ya, kita gak bicara gimana dia, tetapi ada hal yang kita bisa lihat ya, bagaimana mereka itu ya komitmen ideologisnya di sana gitu, gitu kan. Itu di sana ibaratnya sih orang-orang kayanya mereka itu peduli gitu kan kepada apa ideologinya mereka gitu kan, kepada pelindungan negara Israel gitu kan. Kenapa Amerika itu politiknya dia susah sekali kalau tidak apa namanya mengakomodasi kepentingan Zionis, karena itu tadi orang-orang itu senat-senatnya itu ikut kan kelompok bisnis mereka pegang gitu kan, banker segala macam itu khususnya bisnis ya, kelompok-kelompok bisnis. Nah, kelompok lobby-lobby itu apa membuat politisi ini ikut gitu kan mengakomodasi. Saya suka berpikir gitu kan kalau apa namanya kelompok kelas menengah muslim di Indonesia berkembang yang punya kesadaran gitu kan, punya entitas ekonomi atau apa yang kuat ya, tapi punya komitmen ideologis yang jelas, saya yakin ya partai nasional pun akhirnya akan ikut itu, apa kita mau dia akan ikut gitu kan. Itu juga bisa menjadi satu cara gitu kan dalam kerangka apa namanya memperjuangkan ya agenda-agenda ya, visi-visi keislaman ya, ideologi Islam dan lain sebagainya. Kalau kita punya lobby apa namanya kelompok bisnis dan lain sebagainya yang kuat, itu kelompok partai politik itu akan ikut gitu kan. Itu yang sudah terjadi paling nggak saya lihat tuh bagaimana Zionis bisa mempengaruhi politik di Amerika ya. Nah, mungkin itu ya beberapa hal ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah telah sampai pada penghujung waktu diskusi. Tentunya banyak sekali hal yang menjadi PR bersama, tidak hanya sebagai sebuah wacana ya, tapi berupa bentuk program, target-target perjuangan pemuda-pemuda, tentunya pemuda Islam yang dari masjid menyebar manfaatnya ke elemen-elemen yang tadi, politik, ekonomi, agama, pendidikan dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali ranah yang ditunggu peluang pemuda ini berperan. Tentunya dengan ideologi dari masjid, berangkat dari masjid, kita masjidkan daerah-daerah lain, ranah-ranah lain. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara, jazakumullah khairan katsir atas materi yang sangat bermanfaat.